Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Pertama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat serta kemurahannya saya dipertemukan dengan calon-calon penghuni surga. Katanya waktu saya presentasi di Surabaya, di Untak, kata Pak Dekan, calon penghuni surga. Dan saya pun optimis, yang hadir di ruang ini, insya Allah, semuanya adalah wajah-wajah yang berseri-seri dan bersinar, dan semuanya adalah calon penghuni surga. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta setiap kaum muslimin yang dengan setia menjalankan dan meniti meneladani syariat Rasulullah SAW, sunnah-sunnah beliau hingga akhir masa. Bapak-bapak dan ibu sekalian, pada kesempatan berbahagia ini kita bersama-sama akan sedikit membahas tentang seperti judul yang telah terpapang di hadapan Anda sekalian, menjadi pengusaha muslim sejati. Mungkin sekedar ilustrasi saja Pak ya. Selama ini kita pasti mendambakan tatanan masyarakat islami yang benar-benar islami, dari pemimpin sampai cleaning service-nya, benar-benar menerapkan syariat Islam, adil, makmur, sentosa, seperti yang digambarkan dalam Al-Qur'an Al-Karim, baldatun thayyibatun. Walaupun khabar ada dari kita yang bercita-cita negeri kita sudah dipimpin orang Nasrani saja, saya kan tidak. Pasti impian bapak sekalian, termasuk saya, mendambakan andai bangsa kita ini, bangsa yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, dipimpin oleh pemimpin yang muslim, adil, dan betul-betul menjiwai syariat Islam. Bukankah demikian Pak? Tapi kita lihat jawabannya Pak. Izinkan saya. Ini Umar bin Khattab. Karena salah satu undang-undang, peraturan, keputusan khalifah Amirul Mukminin di zaman Umar bin Khattab. Beliau mengatakan la yatajiru fi sukina illa man faquha wa illa akala riba. Ini undang-undang yang uruh di zaman Umar bin Khattab. Kita bisa yang bayangkan, kata beliau, tidak boleh ada yang berdagang jual beli di negeri kita, di pasar kita, kecuali orang yang telah berilmu. Kalau tidak, dia pasti akan makan riba. Ini undang-undang yang diterapkan di zaman Umar bin Khattab. Sekarang perkenankan saya bertanya, andai bapak ini ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala hidup di zaman Umar bin Khattab, kira-kira bapak ini termasuk orang yang mendapatkan izin oleh Umar bin Khattab untuk berdagang atau tidak? Luar biasa, umat Islam tidak boleh jual beli di zaman Umar bin Khattab. Nah, terus siapa yang mau jual beli? Tapi kalau kita baca sejarah, bentar saya, maaf, perkenankan saya motong penjelasan, silahkan. Mungkin Anda akan mengatakan, tapi kan prakteknya dalam sejarah, saya membaca sejarah di zaman khilafah Umar bin Khattab, kaum muslimin bebas berdagang. Tapi siapa yang berdagang? Orang seperti bapak, seperti saya, atau seperti Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, para ulama-ulama besar sahabat, sehingga walaupun undang-undangnya sesulit ini, mereka tidak mendapatkan kesulitan. Tapi kalau kita andai hidup sebelum Umar bin Khattab, saya rasa saya pesimis. Jangan kita ini oleh Umar bin Khattab dimasukkan LPG Pinang, ini tidak boleh, tidak layak untuk berdagang, padahal kita ini sudah ada yang punya toko, punya perusahaan, punya badan usaha, macam-macam. Kalau gitu berarti saya tidak layak untuk hidup di zaman Umar bin Khattab, tidak layak punya pemimpin yang benar-benar Islam, tidak layak untuk punya negara yang Islam. suatu hari, sekedar gambaran saja bagaimana pola pikir ini. Ali bin Abi Thalib tatkala beliau menjadi khalifah, dihujat oleh salah seorang yang dikenal dengan orang-orang Khawarij. Wahai Amirul Mukminin, wahai Ali bin Abi Thalib, kenapa engkau tidak menerapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diterapkan oleh Abu Bakar dan Umar? Dia melihat praktek yang diterapkan di zaman khalifah Ali bin Abi Thalib berbeda dengan di zaman Umar Khattab. Di zaman Umar Khattab begitu luar biasa keadilan, kemakmuran. Tapi di zaman Abu Thalib telah berkurang. Makanya protes. Kenapa engkau tidak praktekkan? Apa jawaban Abu Thalib? Kata beliau, dulu di zaman Umar Khattab, dia yang jadi khalifah, saya adalah rakyatnya. Lah sekarang, saya jadi khalifah, andalah rakyat saya. Jadilah seperti saya akan jadi seperti Umar. Sekarang kan kaum muslimin nuntut, presiden ini jadilah seperti Amirul Mukminin Abu Bakar. Tapi kitanya tidak pernah berpikir berubah seperti Umar, tidak pernah berpikir berubah seperti Utsman, tidak pernah berpikir berubah seperti Ali bin Abi Thalib. Kalau ada azan subuh, sebentar, masa jangan ekstrim lah katanya. Ini kita. Tapi layakkah kita untuk bermimpi seperti itu? Saya katakan layak. Itu cita-cita, idaman kita. Mari kita optimis. Berpikir bahwasanya kita akan menjadi ahli dan pemimpin kita akan seperti Umar. Walaupun undang-undangnya seperti ini, ekonomi tetap jalan, pasar tetap menggeliat, masyarakat tetap bisa menjalankan aktivitasnya tanpa ada halangan. Kenapa? Karena telah berilmu. Bangsa kita, kaum muslimin di negeri kita, ini mungkin Bapak mengatakan tadi itu di zaman Umar. Zaman Salomar tidak seperti segitu ekstrim peraturannya. Kita lihat kalau itu di zaman Umar Ustaz, begitu ekstrim penerapannya. Tapi lihat di zaman Imam Syafi'i, panutan kita bangsa Indonesia kaum muslimin, Imam Syafi'i mengatakan, "Man arad dunya fa alaihi bil ilm, man arad al akhirah fa alaihi bil ilm." Ini petuah Imam Syafi'i. Kita selama ini mengatakan kita kaum muslimin membangun bangsa. Tapi buktinya mana? Kita hanya bisa sainsnya, tapi ilmu fikihnya kita nol besar. Prakteknya kita berdagang, pintar dagang, banyak konglomerat dari kaum muslimin. Tapi manakah konglomerat yang paham ilmu agama? Saya optimis ke depan andalah orang-orangnya. Yang ada di sinilah para konglomerat, para pakar ekonominya betul-betul. Pak ekonom muslim, konglomerat muslimnya benar-benar menerapkan syariat-syariat Allah SWT yang Allah gariskan dalam Al-Quran dan Hadis. Makanya pada kesempatan ini kita akan mengetahui ada 7 prinsip dasar dalam ekonomi Islam yang tidak boleh dilalaikan oleh siapapun orangnya kalau dia mengaku sebagai orang muslim. Yang pertama, rizki adalah karunia Allah. Yang kedua, kita akan paparkan nanti lebih panjang, hukum asal pernikahan adalah halal. Ketiga, kita mengenal berbagai macam jenis akad dalam Islam. Ketiga, mengenal hal-hal yang diharamkan dalam Islam. Kelima, impian setiap pengusaha muslim ingin mendapatkan keuntungan, laba. Tapi apakah arti laba dan keuntungan dalam Islam? Keenam, asas suka sama suka. Dan ketujuh, jujur dan transparan. Baiklah, kita masuki pada prinsip pertama. Pak, ibu sekalian, kalau bapak dan ibu membaca jurnal-jurnal, laporan-laporan para praktisi atau analisa-analisa praktisi ekonomi syariat, baik yang berkecimpung di perbankan atau di ekonomi praktis dunia usaha, ada satu hal yang unik, Pak. Kita sholat kemana, Pak? Sholat ke Ka'bah, menghadap ke Ka'bah. Nabi turun di mana? Nabi diutus di Makkah dan Madinah hidupnya. Tapi luar biasa, para pakar ekonomi zaman kita mengatakan pusat ekonomi Islam di mana? Di Makkah? Tidak. Madinah? Bukan. Mesir? Yaman? Jakarta? Bukan. Luar biasa, di Singapura katanya, Pak. Kan aneh. Singapura itu siapa? Negara purnam Islam itu ya. Ada lagi pusat ekonomi mengatakan dia Inggris. Ada yang di Hong Kong, ada yang di Kanada. Loh, kemana negara Islam? Tidak satu pun negara Islam yang menjadi kiblat ekonomi Islam. Saya heran. Tidak habis pikir kok bisa seperti itu. Padahal salah satu prinsip utama sebagai seorang muslim, apalagi sebagai pengusaha muslim, adalah beriman. Semua dunia beserta isinya adalah milik Allah. Allah yang menciptakan semua isi dunia, Allah yang mengatur, dan Allah yang memberi, Allah yang menghalangi. Makanya saya katakan syarat mutlak, satu syarat pertama dan itu mutlak untuk menjadi pengusaha muslim dan suatu tatanan konsep dikatakan sebagai pengusaha adalah mengakui prinsip ini, keimanan. Ini adalah keimanan yang tidak boleh ditawar-menawar. Saya yakin Anda juga tidak akan terima tatkala ada orang Nasrani, Konghucu dikatakan inilah figur pengusaha muslim. Ternyata sholatnya kepada apa? Pada patung, pada Yesus dan seterusnya. Saya yakin Anda pun tidak terima. Tapi itulah fakta yang ada di bangsa kita. Ekonomi-ekonomi kita, perbankan-perbankan syariah kita mengatakan kiblat ekonomi Islam, kiblat perbankan Islam ada di Singapura. Makanya Singapura dengan bangga mengatakan pusat keuangan syariah di Singapura. Mereka membuat perbankan-perbankan yang katanya syariah. Perbankan-perbankan Islam di London pun demikian, kayak Inggris. Luar biasa. Makanya suatu saat saya waktu di Madinah, saya heran dengan para praktis perbankan yang mengadakan studi banding. Mereka studi banding ke Pakistan, Pakistan loncat ke Mesir, Arab Saudi kelewat. Setelah Mesir ke Inggris studi bandingnya. Subhanallah. Lah, sumber atau asal Islam ini masa tidak ada? Di Mekah Madinah kan asal usul Islam dari sana. Kenapa tidak ada studi banding perbankan Islam di sana? Luar biasa memang. Tapi itulah kenyataan. Itulah kenyataan kita. Baik. Mungkin bagi yang bertanya tentang dalil, saya yakin semua kita sudah tahu beriman. Sehingga saya tidak akan perpanjang lebar tentang dalil bahwa rezeki adalah karunia Allah. Tapi ada satu hal yang perlu saya tekankan kesuai di sini, itu asuransi saya. Asuransi dari Allah. Mungkin selama ini Pak, begitu luar biasa pengaruh dunia perbankan dalam kehidupan kita, sehingga mereka mengatakan kepada kita, Pak, benar Pak, Bapak itu sukses sekarang, punya kendaraan mewah, usaha lancar, rumah mewah, bisa sekolah tinggi. Tapi masa depan Pak, tidak ada yang tahu. Ya kalau Bapak masih bisa hidup, putra Bapak bagaimana sekolahnya? Ya kalau usaha Bapak lancar, nanti sekolah anak Bapak, siapa yang menjamin? Oh iya ya, nanti kalau saya mati, timbullah ketakutan akan masa depan. Saya mati, siapa yang biaya anak saya? Jangan-jangan usaha saya nanti gulung tikar. Apa salahnya solusinya? Sini Pak, lewat kita asuransi. Agar anak Bapak bisa sekolah tinggi. Subhanallah. Allah telah memberikan asuransi. Dan tidak perlu, tidak layak seorang muslim khawatir akan masa depan. Tidak sepantasnya kaum muslimin ini punya pola pikir madesu, masa depan suram. Jadi gambaran depan ini musibah, krisis, inflasi, ekonomi ini seret. Itulah yang dikembangkan oleh dunia perbankan sekarang, dihantui horor. Jadi masa depan ini sulit semuanya, inflasi terus, nilai tukar rupiah itu anjlok, statistiknya tidak pernah naik. Sehingga masa depan ini Bapak sekarang punya 1 triliun, 10 tahun yang akan datang hanya tinggal 1 miliar. Yang punya sebenarnya 10 tahun dengan senilai 1 juta. Seperti itu digambarkan kepada kita. Sehingga betul-betul kita terhantui mau tidak mau. Industri asuransi ini betul-betul untung besar. Setiap hari kipasan dengan dolar mereka orang. Karena kita terus tol premi-premi dan ternyata masa depan kita cerah. Kemarin kita lebih sekarang kita lebih sukses dibanding kemarin. Kita lebih bahagia, lebih dihitung dari ukuran dunia, ternyata lebih sukses dibanding bapak kita. Berarti kan kita ini cerah masa depan kita. Tapi kenapa kita kok bisa terima adanya koloni-koloni baru di tengah-tengah kita, berbaju kita, berbaju muslim bahkan, menjajah ideologi kita. Makanya saya saya menyeru, marilah kita merdeka. Sebentar lagi kita memperingati kemerdekaan bangsa. Merdekakanlah ideologi kita. Jangan mau kita ini dijajah ideologi masa depan kita. Sekarang fakta, saya sudah mengalami sendiri. Saya lebih cerah dibanding orang tua saya. Bapak pun saya yakin demikian. Bapak lebih cerah dibanding masa muda orang tua bapak. Sekarang kalau bapak sudah tua, masa tua bapak lebih cerah dibanding masa tua orang tua bapak. Saya yakin itu. Makanya kenapa kita kok bisa nerima adanya penjajahan dunia perbankan? Masa depannya suram. Kalau tidak lewat bank, bapak tidak akan bisa jual beli, tidak bisa ekspor impor. Subhanallah. Laut ini kan luas, Pak. Untuk ekspor impor kan lewat laut. Kenapa kok kita harus sempit lewat pintu bank? Kan tinggal ke Tanjung Priok kirim barang. Nah, inilah yang harus dikirimkan. Bagaimana caranya agar bisa masuk ke Priok dan kirim barang? Kalau tidak lewat bank, ada caranya. Jangan mau kita Priok ini dipersempit, hanya ada lewat bank tertentu, pintu-pintu yang sempit. Ini kan luar biasa, Pak. Demikian rupa penjajahan dunia perbankan. Oh, maaf. Tadi ini yang saya katakan, ini asuransi syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala mengatakan, sesungguhnya masing-masing kalian tatkala masih berumur 4 bulan, 40 hari pertama kita masih berbentuk nutfah, masih berbentuk air mani. 40 hari selanjutnya kita berbentuk alaqah, segumpal darah. Dan 40 hari selanjutnya kita berbentuk mudghah, segumpal daging. Dan setelah kita berbentuk segumpal daging dan berumur 120 hari di dalam perut ibu kita, kita telah memegang asuransi dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang menuliskan takdir diperintah Allah Subhanahu wa taala untuk menuliskan, salah satunya adalah warizki, tentang rezekinya. Ini asuransi yang tidak mungkin ingkar, Pak. Kalau kita sudah tahu seperti ini, masih adakah keraguan, Pak, tentang masa depan? Khawatir masa depan? Saya ada cerita langsung. Orangnya ada saksi di sini, Pak Fadil, nanti sebentar lagi kan, nanti insya Allah sesi kedua beliau akan duduk di sini. Beliau cerita, kemarin dari waktu di Surabaya kita berbincang-bincang, katanya ayah beliau koma selama 1 bulan dirawat di Singapura. 1 hari sebelum ajalnya datang, sadar. Dan minta apa, Pak, mintanya? Luar biasa, es krim. Ini orang sudah terkapar di kasur. Akhir hayatnya, mintanya rezeki. Siapa mikir orang tua kok mikir anak es krim? Seperti anak kecil saja. Anak kecil memang itulah cita-cita, dapat es krim. Tapi orang tua tidak kebayang bahwasanya tatkala dia sadar, mintanya es krim. Tapi setelah disuap es krim, kembali koma. Sampai akhirnya meninggal, rahimahullah. Tapi itulah jatah rizki dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dia rasakan sebelum hayatnya. Walaupun koma, kamu harus merasakan es krim. Dibangunkan sama Allah sesaat untuk mengenyam es krim dan meninggal. Itulah jatah rizki. Itu asuransi dari Allah. Memang sudah ditakdirkan rizkinya adalah es krim sebelum akhir hayat. Ya bisa. Tidak masuk akal, itulah nyata. Jadi tidak boleh ada di dalam benak atau dalam pikiran orang muslim itu masa depan suram. Karena praktiknya kita tidak pernah memiliki masa depan, sekarang kita selalu lebih cerah. Kita selalu lebih cerah, itu buktinya. Kalau tidak percaya, buktikan, bandingkan diri bapak dengan keluarga orang tua bapak. Mayoritas umat manusia, anaknya lebih cerah dibanding orang tuanya. Nah, sekarang ada satu figur, satu pakar ekonomi dunia yang namanya Karun. Saya yakin betapa indahnya, betapa bahagianya kalau kita ini sedang jalan-jalan nemu warisannya Karun harta. Karun luar biasa, satu peti emas, Pak. Luar biasa, itu begitu luar biasa kejayaan dan kehebatan kerajaan bisnis Karun, sampai kita masih menamakan setiap harta yang ditemu di dalam tanah dikatakan hartanya Karun. Padahal Karun itu di mana dulu? Tidak di sini, Pak, kok bisa? Di sini hartanya itu. Itu pengakuan dari bangsa Indonesia bahwasanya harta Karun ini menyebar di dunia. Jika Allah siksa di azab, dia ditelan bumi, harta yang di Indonesia ikut ditelan, yang di Singapura ikut ditelan, yang di mana-mana ditelan. Luar biasa, pengusaha sukses. Tidak ada sukses di dunia ini. Tapi yang menarik untuk kita cermati ideologinya, Pak. Betul-betul harta Karunnya diwarisi, ideologinya ternyata juga diwarisi. pemerintah bangsa kita Indonesia menggalakkan perkembangan ekonomi, mensejahterakan bangsanya, itulah tanggung jawab mereka melalui tiga pilar, Pak. Yang satu, pendidikan. Kedua adalah kesehatan. Dan yang ketiga, PR, Pak. Apa, Pak? Ada yang bisa menjawab, Pak? Yang ketiga? Bukan, Pak. Pendidikan, kesehatan, ada satu. Keamanan. Jadi, ini apa namanya, pilar kesejahteraan bangsa katanya. Makanya presiden kita sering sekali menekankan pendidikan, pendidikan, kesehatan, kesehatan. Karena dia meyakini, para pakar ekonomi yang ada di bangsa kita meyakini inilah pilar masa depan bangsa. Kalau tiga ini terpenuhi, artinya bangsa itu akan bahagia, sejahtera, damai. Itu gambarannya. Tapi coba kita lihat bagaimana ideologi korun. Tatkala dia berhasil sampai pada puncak kejayaannya di zaman Nabi Musa, apa yang dia katakan tentang konsep kepercayaan dan keberhasilan dia? Dia mengatakan, qala innama utituhu ala ilmin indi, saya jaya, saya berhasil seperti ini karena saya berilmu. Sayanya pandai. Saya seorang insinyur, saya seorang profesor, seorang dokter mungkin bahasa kita. Saya mengikuti pelatihan-pelatihan sana sini. Ini ideologi. Kalau tidak mengakui bahwasanya rezeki adalah karunia Allah. Dan inilah doktrin yang sedang dikembangkan oleh para pakar ekonomi kita. Mungkin saya terbuka, Pak. Boleh Bapak menuduh saya Ustaz Tikolot. Saya terima dengan lapang dada. Saya tidak sakit hati kalau Bapak bilang Ustaz itu kolot kampungan. Tidak apa-apa. Saya terima dengan lapang dada. Tapi boleh izinkan saya membela diri. Saya kampungan, boleh. Kolot tidak masalah. Yang mengatakan rezeki dari Allah itu bikin malas. Mungkin Anda mengatakan, Ustaz, ideologi yang Ustaz sampaikan inilah yang menjadikan banyak dari kaum muslimin di sudut-sudut masjid pun la ilaha illallah sampai jatuh. Para pemalas yang hanya bisa pikir, kalau kita tanyakan kenapa kamu tidak kerja, apa jawabannya? Rizki urusan Allah. Saya pikir saja kalau kamu sudah jatuh-jatuh datang dari langit. Itu yang dikembangkan di tengah-tengah kita. Maka saya menerima kalau Bapak katakan saya kolot, tidak masalah, tapi bolehkan saya berkata, izinkan saya membela diri. Saya katakan rezeki dari Allah itu tidak berarti Anda ini boleh seperti yang tadi saya contohkan, la ilaha illallah sampai ngeblak, besok bangun la ilaha illallah, ngeblak lagi, bangun la ilaha illallah, kerja. Tidak. Pemahaman ini di zaman Nabi telah muncul, telah ditanyakan oleh para sahabat kepada Rasulullah. Ideologi pemalas seperti ini pernah ditanyakan Rasulullah. Ditanya oleh sahabat, apakah yang kita amalkan dan kita dapat ini telah dituliskan oleh Allah? Kata Rasulullah, ya. Hatal az wal kais, sampai Rasul, sampai pun rasa malas yang menimpa dirimu dan rasa semangat, optimis yang ada itu semuanya telah Allah dituliskan. Apa kata para sahabat? Inilah ideologi para pemalas. Ditanyakan, afala nattaqilu ala ma huwa maktub? Kalau gitu, kalau buat apa kita kerja? Ya sudah, pasrah. Kalau memang sudah takdirnya, kita pasrah. Kata Rasulullah, tidak. Tidak seperti itu pemahaman atau keyakinan bahwa rezeki adalah datang dari Allah. Bukan berarti itu legitimasi untuk malas. Tidak. Kata Rasulullah, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Beramallah, bekerjalah, karena masing-masing kita ini akan dimudahkan oleh Allah SWT, akan dibimbing oleh Allah SWT untuk menemui takdir-takdir kita, jatah rezeki kita. Berjuang. Tapi di mana? Inilah rahasia takdir Allah. Cari, pasti akan ketemu. Kalau memang rezeki akan ketemu. Namun tidak ada alasan. Makanya Rasul memberikan gambaran tentang arti tawakal dengan gambaran yang sederhana dan masuk di akal. Beliau mengatakan, lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah, kalau kalian tawakal kepada Allah sejatinya, hakka tawakkuli, sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum, pasti Allah akan melimpahkan rezeki kepada kalian, kama yarzuqut tayra, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada burung. Apa burung yang dilakukan oleh burung? Berhenti di sarangnya? Tidak. Takduhimasan wataruh habitonan. Pergi di saat pagi hari dalam keadaan lapar, sore hari pulang dalam keadaan kenyang. Itulah gambaran praktek nyata tentang tawakal. Jadi tawakal itu tidak bisa dijadikan sebagai jiwa pemalas. Makanya suatu hari tatkala para ada seorang sahabat yang datang dengan ontanya, kemudian dia segera menyuruh sultan pada ikat. Dia mengatakan, tawakal ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Iqilha wa tawakal. Ikat dulu untamu baru tawakal. Itulah arti tawakal. Inilah yang saya maksud. Bahwasanya kita harus beriman. Urusan rezeki adalah Allah. Tapi itu tidak jadi alasan untuk jadi pemalas. Umat Islam tidak pernah mengenal jiwa pemalas. Apalagi mengajarkan malas. Tidak. Umat Islam itu rajin. Gigih. Amanah. Tapi dia tetap beriman bahwa apa yang dia dapat, apa yang dia peroleh di dunia, rezeki atau yang lainnya adalah karena ini inilah karakter seorang muslim yang sejati, pengusaha muslim yang sejati. Beriman, rezeki dia adalah karena Allah. Oleh karena itu, apa bedanya orang yang beriman dengan yang tidak beriman? Tatkala orang yang beriman berhasil mencapai kejayaan, keberhasilan, kesuksesan dalam usaha atau lain, apa kata dia? Hadza min fadli rabbi. Liyabluwani ashkuru am akfur. Ini adalah kemurahan dari Allah untuk menguji aku apakah aku bersyukur atau kufur. Tapi kita lihat bagaimana ideologi kaum. Tatkala ia mendapatkan keberhasilan, dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Ini saya berhasil karena saya pintar, pandai manajemen dan macam-macam. Nah, perkenankan saya bertanya, sudahkah yang hadir di sini Bapak Ibu sekalian yang selama ini mengaku sebagai para pengusaha muslim, umat Islam, senantiasa mengatakan hadza min fadli rabbi, setiap mendapat balasan, atau malah wah saya hebat, untuk menepuk dada. Ini syarat utama menjadi pengusaha muslim, Pak. Jadi marilah kita bangkitkan semangat beramal tapi didasari oleh iman, bukan beramal tanpa iman seperti ini Qarun, atau beriman tanpa amal. Islam tidak mengenal dua-duanya. Islam mengenal beriman, tawakal, tapi juga beramal. Nah, ini mumpung saya di Jakarta, saya sering mengikuti berita-berita di internet dan di mass media yang lain. Di Jakarta ini sering kali terjadi orang bunuh diri, orang kesusahan, sakit, bunuh diri, tidak punya uang, tidak punya pekerjaan, penghasilan yang cukup, bunuh diri, keluarganya ikut dibunuh, anaknya ikut dibunuh. Banyak sekali terjadi. Sering itu menghiasi mass media kita. Gelap. Dunia terasa gelap, tidak ada harapan. Tatkala ia menemui kegagalan, seakan-akan harapan itu telah terputus. Tidak ada lagi secercah harapan, walaupun hanya secercah katanya. Semuanya telah gelap. Akhirnya apalah arti hidup ini? Dia akhirnya mengakhiri hidupnya dengan cara-cara yang tragis. Menyetrumkan diri ke listrik, nabrak mobil, ada yang membunuh diri dengan menusukkan pisau, menembakkan diri, dan macam-macam. Tapi kalau kita tadi beriman, rezeki adalah karunia Allah. Cepat atau lambat, kita pasti dapat. Kalau memang itu jatuh menjadi rezeki saya, dengan cara apapun saya pasti bisa. Apapun kondisinya pasti saya mampu untuk menggapai rezeki dan kesuksesan yang telah Allah tuliskan untuk kita. Masing-masing kita percaya bahwasanya saya punya jatah untuk sukses hidup. Saya punya porsi untuk hidup bahagia. Kehidupan bahagia bukan hanya milik orang kaya. Saya pasti bisa. Makanya inilah syarat yang Allah Rasulullah SAW tekankan kepada umatnya. La tastabti'ur rizqa. Jangan pernah kalian itu merasa jatah rizkinya telah datang. Fa innahu lan yamutal 'abdu, karena tidak mungkin Anda ini mati. Hatta yablughahu akhir rizqin huwa lah. Sampai Anda ini mendapatkan jatah rizki yang terakhir. Seperti tadi kisahnya tadi. Jatah es krimnya belum dimakan. Maka dibangunkan Allah SWT, bangun. Ada satu jatah rezeki yang menunggu makan. Sekedar selesai makan es krim, rahimahullah, sudah habis jatah rezeki. Jadi selalu optimis. Selama hayat masih digandung badan, maka saya masih punya jatah rezeki. Saya masih punya jatah sukses. Saya masih punya jatah untuk hidup bahagia di dunia. Ini luar biasa. Anda bisa bayangkan bila Anda ini seorang pengusaha memiliki anak buah, pegawai, pekerja, yang memiliki, menjiwai hadis ini. Dia tidak kenal putus asa. Dia selalu optimis. Gagal pak, saya akan coba lagi. Saya yakin ini bisa dan berhasil. Dia optimis. Karena tidak pernah ada kata putus asa dalam Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, sehingga tidak ada lagi namanya semboyan madu semasa depan suram bangsa, atau masa depan bangsa ini selalu dirundung inflasi, nilai rupiah terus akan turun. Saya katakan walaupun nilainya turun, tapi saya punya banyak. Jadi sebesar yang turun, maka sebesar itulah harta saya akan meningkat, melipat, dan bahkan lebih. Hingga jangan khawatir. Kenapa? Karena kalau memang itu sudah jatah rezeki Allah, tidak akan bisa dihentikan. Kalau memang bukan jatah rezekinya, walaupun kita didukung dengan berbagai macam fasilitas dan sarana, maka tidak akan pernah bisa kita peroleh. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha. Jatah rezeki yang telah Allah bukakan untuk seorang hambanya, maka tidak akan ada yang bisa menghentikan. Dan yang Allah tahan, maka tidak akan ada yang bisa melepaskannya. Ini manfaat kalau kita membangun ekonomi kita dengan dasar iman. Yang kedua, rezeki pasti lancar. Saya yakin. Dan kita harus optimis bahwa tatkala kita membangun, membuat konsep, menata masyarakat atas dasar iman kepada Allah, Allah telah janjikan. Allah telah janjikan bahwa kemakmuran, kesuksesan itu akan menjadi milik kita. Digambarkan, Allah telah menggambarkan satu tatanan masyarakat yang dibangun di atas keimanan dan ketakwaan. Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Saba'in ayah. Sungguh di bangsa Saba itu terdapat tanda keagungan Allah. Allah gambarkan bagaimana ada dua taman, dua ladang yang subur. Bahkan para ulama tafsir, ulama sejarah, biografi, sejarah tarikh, meriwayatkan sebagaimana di bidangnya di tafsir Ibnu Katsir dan yang lain, di bangsa Saba itu pak, dulu bangsa yang makmur seperti Allah katakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, betul-betul negeri yang makmur dan Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun. Apa wujudnya? Digambarkan dulu itu kalau Jakarta ini mengeluh tentang nyamuk, di kaum Saba tidak didapatkan seekor nyamuk pun. Luar biasa. Kalau dunia sekarang semua kagum dengan kebersihan Singapura, negeri yang paling bersih, maka Singapura masih banyak nyamuk. Di Saba ini tidak ada yang namanya nyamuk, tidak ada serangga bahkan. Cuacanya sepanjang tahun stabil, cuaca yang betul-betul luar biasa. Bahkan begitu makmurnya kaum Saba, tidak pernah diriwayatkan dulu tuh kaum Saba itu mengadakan musim panen. Terus bagaimana dengan hasil tanamnya? Digambarkan kalau mereka mau ngambil memetik buah-buah yang mereka bawa, yang mereka tanam, mereka itu hanya wanita, kaum wanita, kaum Saba itu hanya membawa baki di atas kepalanya dan berjalan di bawah pohon. Dari ujung ladang ke ujung ladang, sampai ke ujung ladang bakinya sudah penuh, luar biasa. Luar biasa, tapi di mana itu? Di Saba. Itu pernah terjadi. Di saat kaum Saba benar-benar mengaplikasikan iman dan amal saleh di negeri mereka, menata ekonomi mereka, tatanan bangsa mereka, negeri mereka dengan dasar iman. Dengan dasar iman. Diriwayatkan pak, dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi mengisahkan bahwa asalnya kelak di saat umat manusia telah kembali beriman kepada Allah, maka Allah akan membukakan pintu keberkahannya. Dan luar biasa, digambarkan di hadis itu bahwa satu buah delima itu akan dimakan oleh 7 orang. Buah delimanya seberapa besar? Sekarang buah delima satu orang aja tidak mengenyangkan. 7 orang bisa kenyang. Kulitnya bisa buat berteduh. Untuk satu kelopaknya bisa buat berteduh kalau hujan oleh 7 orang. Sehingga pedagang pun tidak laku. Makan buah delima, kulitnya bisa buat berteduh. Luar biasa. Dan air susu, satu puting air susu kambing itu bisa mengenyangkan 10 orang. Bahwa sebaiknya kambingnya seberapa mas? Kalau susunya aja mengenyangkan 10 orang, mungkin apakah kambingnya seperti gajah? Tidak. Kambingnya seperti itu. Tapi itulah Allah SWT memberikan keberkahan, orang minum sedikit saja sudah cukup. Sekarang 3 kambing untuk 1 orang aja belum kenyang. Luar biasa. Tapi itulah, makanya Rasulullah SAW menggambarkan ta'amul wahidi yakifni, satu makanan jatah satu orang itu cukup mengenyangkan untuk dua orang. Jatah dua orang bisa mengenyangkan empat orang. Kenapa? Karena keberkahan. Karena keberkahan. Jadi rezeki kita dengan mengaplikasikan dasar iman bahwasanya rezeki adalah dari Allah, itu akan menjadi lancar, bukan tidak akan seret. Gara-gara kita percaya bahwasanya rezeki adalah urusan Allah, jangan khawatir. Bahkan sebaliknya, yang menjadikan bangsa kita ini sengsoro, katanya, kata orang Jawa, susah hidup, susah senyum saja sudah susah di Jakarta ini, apalagi jaga rezeki, senyum saja sudah susah. Makanya ada masalah sedikit langsung bunuh-bunuhan, masalah sedikit langsung main anarkis. Itu bangsa kita sudah. Itu apa sebabnya? Ini sebabnya. Senyum saja kita sudah susah dapat. Susah untuk bisa senyum di Jakarta ini. Makanya profesi pelawak di kita ini sudah bingung. Para pelawak, saya pernah membaca satu pengakuan seorang pelawak. Katanya, saya ini sudah bingung mencari trik untuk melucu, katanya. Karena orang Jakarta ini sudah susah untuk senyum. Jadi menurut dia sudah lucu, tapi menurut masyarakat sudah tidak lucu lagi. Itu sampai seperti itu. Sebabnya nih ini inna rajula la yuhramu rizq bidzambin bidzambi yusibuhu. Semuanya kita tuh bisa saja terhalang dari rezeki kita gara-gara perbuatan maksiat yang kita lakukan, perbuatan dosa yang kita lakukan. Dan inilah Jakarta tempatnya maksiat. Sebagaimana Jakarta juga tempatnya orang beramal saleh banyak. Saya tidak pesimis. Tapi kita juga harus mengakui fakta bahwa Jakarta ini mau maksiat apa saja ada. Makanya ya inilah yang terjadi. Senyum saja susah di Jakarta ini. Nah, ini yang penting, Mbak. Tidak kalah penting dari yang kedua. Tatkala umat kita telah percaya bahwa jatah rezeki itu telah Allah jatah, rezeki saya tidak akan bisa Anda ambil, rezeki Anda tidak akan bisa saya kurangi, kita akan terbebas dari keserakahan. Digambarkan keserakahan tentang manusia. Manusia ini kalau dituruti ke ambisinya, sudah punya dua lembang emas pun tidak akan puas, tidak akan pengen tiga. Jadi kalau sekarang para penggiat anti korupsi mengatakan untuk mengatasi korupsi, gaji dinaikkan, tunjangan dinaikkan, ada gaji ke-13, ada sertifikat tenaga pengajar, macam-macam. Tapi apakah itu bisa memutus mata rantai ambisi? Mustahil, karena andai pun gajinya itu sudah selembah emas, dia tetap pengen dua lembah. Punya dua, pengen tiga lembah. Punya tiga, ingin empat, dan seterusnya. Tapi tatkala rizki itu telah, atau kita telah beriman bahwa rizki adalah urusan Allah, maka tidak akan ada ambisi yang semacam ini. Makanya Suatu hari dikisahkan Ibnu Abbas itu pernah membonceng Rasulullah ketika menunggang unta. Beliau berpesan, wahai nak, andai seluruh umat manusia ini bersekongkol untuk memberimu manfaat, menguntungkanmu, maka mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa kecuali sesuai yang telah Allah takdirkan. Sebaliknya, kalau mereka bersekongkol untuk mencelakakanmu, maka tidak akan ada yang bisa mereka lakukan kecuali memang telah Allah tuliskan untukmu. Tenang, jiwa ini bahagia. Jiwa ini akan bisa tentram, tidak khawatir rezeki saya diserobot orang, bisnis saya diserobot orang, peluang usaha saya diambil orang. Tidak, kita tidak perlu khawatir. Dikisahkan, Pak, saya punya pengalaman pribadi di kampus saya. Di salah satu jurusan di kampus saya mengatakan, membuat keputusan bahwa penerimaan program pasca sarjana untuk angkatan ini hanya 10 orang. Itu rektor sudah ACC semua, oke. 10 orang, betul. Kebetulan ada orang Saudi tatkala tes, dia peringkatnya nomor 12, sehingga tidak masuk prioritas, tidak masuk promosi, tidak dipromosikan untuk masuk S2. Nah, nomor 11 ini orang Sudan. Orang Sudan terkala dia sudah tidak lolos karena nomor 11, dia sudah pasrah. Orang tidak punya relasi sama sekali. Tidak, kita istilahkan tidak punya vitamin wawu. Wawu itu artinya wasita. KKN. Tidak punya dia, dia orang luar negeri. Tapi yang nomor 12 ini dia punya vitamin wawu, kuat, gede vitamin wawunya. Sehingga dia berusaha. Tapi kata rektor, ini bermasalah. Kalau kita terima yang 12 ini, yang nomor 11 pasti komplain. Loh, dia kan di bawah saya kok 12 diterima. Sudah akhirnya, karena desakan butuh kuat, kata rektor, boleh ditambah satu. Yang seode ini merasa senang, wah berhasil, saya bisa loncat. Ini karena yang nomor 11 ini sudah tidak ngurusin, sudah pasrah dan pergi. Dia mencari pekerjaan di Saudi, sudah tidak mikir untuk bisa masuk S2. Tapi subhanallah, tatkala SK dari jurusan keluar, pasnya ditambah satu, yang Saudi ini kecelakaan, Pak. Lumpuh permanen. Akhirnya dia tidak, malah dia yang mengajukan surat menyatakan mengundurkan diri. Karena dia tidak bisa, dia harus dirawat di rumah sakit lama. Akhirnya kampus sudah keluar SK, satu ditambah. Siapa? Saudinya mengundurkan diri. Dicarilah Sudan ini. Sudan ini diubek-ubek di kota Madinah ketemu, Pak. Karena dia sudah pindah kota cari kerja di tempat lain. Sampai akhirnya melalui berbagai macam cara, teman-temannya dihubungi, ketemu di kota lain. Sedang mencari pekerjaan. Akhirnya diundang lagi, didatangkan lagi. Kamu duduk di sini. Itulah cara dari sekitar, Pak. Dicari, datang. Tapi yang dikejar, tetap bukan jatahnya ya. Tidak bisa. Allah punya 1001 cara untuk menghalanginya. Dan itu dia usah dicari. Jatah rezekinya. Dia sudah tidak kepikiran bahkan. Datang. Dia dicari oleh kampus. Akhirnya dia masuk S2 dan S3 sampai sekarang. Dan lulus. Luar biasa. Memang itulah jatah rezeki. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian punya kisah-kisah yang serupa yang unik seperti itu. Dikejar tidak dapat. Yang tidak dikejar dapat. Betapa banyak orang yang ambisi dapat. Ya, tidak dapat. Yang tidak nyari malah ditawar-tawari. Itu seperti itu prakteknya. Ini sehingga damai kita itu. Bekerja damai. Masyarakat ini damai. Tidak ada ambisi sampai perkelahian, pertumpahan darah. Tidak ada untuk urusan rezeki. Tidak ada alasan. Ini yang kedua. Setelah kita beriman, rezeki adalah urusan Allah. Yang prinsip kedua yang harus kita pahami sebagai umat Islam, sebagai pengusaha muslim, Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak seperti yang digambarkan oleh orang-orang muslim yang katanya Islam ini mengekang kebebasan umatnya, mengebiri hak-hak asasi umatnya. Tidak. Islam membuka pintu selebar-lebarnya bagi umatnya untuk berkarya. Karena itu para ulama menggariskan hukum asal setiap perniagaan adalah halal. Karena Allah SWT mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Setiap yang namanya jual beli itu pasti halal. Tapi kalau sudah ada bau-bau riba pasti diharamkan. Lalu itu para ulama ahli fikih menggariskan satu kaidah al-aslu fil asyai al-ibahah. Hukum asal dalam segala hal urusan dunia itu adalah halal, boleh. Sampai ada dalil yang otentik, betul-betul valid datangnya dengan yang kuat mengatakan transaksi jenis ini haram, perbuatan ini haram. Selama tidak ada untuk urusan dunia, hukum asalnya adalah boleh. Makanya yang untuk urusan dunia yang sibuk adalah kiainya mencari, membuktikan kepada masyarakat bahwasanya adalah haram. Masyarakat tidak perlu sibuk-sibuk. Saya bisnis, saya jual beli, saya produksi, saya dagang. Yang sibuk siapa? Kiainya nyari dalil untuk menghentikan masyarakat. Nih, disemprit. Untuk ini jangan. Besok masyarakat pindah yang sini. Tidak masalah. Yang sibuk siapa? Yang harus mikir kiainya. Ini tidak boleh. Oh iya Pak Kiai. Kalau sudah Pak Kiai bilang jangan, sudah berhenti. Tapi kalau selama Pak Kiai tidak sibuk, tidak usil, tidak ngurusin kita, berarti halal. Tidak perlu mikir, tidak perlu nanya. Selama tidak ada Kiai yang ngusili kita, maaf bukan ngusili, artinya memperingatkan kita, maka hukumnya boleh. Maka tenang, kalau Anda berjajan di warung makan, tidak usah cari Kiai dulu, Pak Kiai saya jajan di sini halal tidak ya kira-kira. Tidak perlu, mas, Anda makan. Sampai besok, lu mas, Saya lihat kemarin jaga di sana ya. Pesan itu ada babinya, Mas. Oh iya, baru tahu saya. Yang kemarin mana? Belum tahu ya, apa? Enak kan? Coba di bangsa kita, Pak. Saya bangsa Indonesia, cinta Indonesia, tapi itulah fakta di negeri kita. Coba Bapak buka badan usaha di negeri kita. Boleh? Bapak melaksanakan kegiatan bisnis? Kata negara kita, jangan dulu, Mas. Bikin siup dulu. Kalau di Islam enggak, mau usaha silahkan. Sampai ada kiai yang ngurusi. Oh, enggak boleh. Baru boleh. Tapi kalau di negeri kita enggak, saya mau bikin usaha. No, sampai ada siup, baru boleh usaha. Bapak mau buka perusahaan besar, perusahaan besar, tanpa siup, bui urusannya, Pak. Tapi kalau di Islam tidak, Bapak tidak akan dipenjara gara-gara memulai bisnis dalam jumlah yang besar, walaupun tanpa izin. Walaupun tanpa ada sertifikat halal dari MUI atau dari siapa. Halal, boleh. Sampai ada MUI fatwa ini haram. Oh, haram ya, berarti saya ganti. Selama tidak ada, silakan. Ini bukti bahwasanya Islam ini betul-betul memudahkan umatnya. Luar biasa memang. Yang ketiga, prinsip ketiga. Nah ini, ini satu prinsip yang tidak kalah dengan yang prinsip pertama. Kenapa demikian? Kenapa kita harus mengenal macam-macam akad transaksi yang ada dalam Islam? Agar kita tahu itu halal atau haram. Ini medan atau ladang untuk mencari keuntungan materi, atau ladang untuk mencari keuntungan akhirat. Kenapa demikian? Karena umat Islam ini percaya bahwasanya kehidupan itu ada dua. Kehidupan sesaat yaitu di dunia, dan kehidupan yang abadi di akhirat. Kalau kita tanya kepada orang tua, atau kita tanya pada bapak-bapak kita, Pak, kenapa dulu bapak nyawalahkan saya? Pasti alasnya biar engkau dapat tempat pekerjaan yang layak. Dan bahkan itu mungkin pemikiran kita, dan kalau kita nyekolahkan anak kita, kita sekolahkan di sekolah favorit, agar apa? Dapat pekerjaan di perusahaan bonafit. Dia kan hidup di dunia, Pak, kerja bonafit itu di dunia. Lah kehidupan satunya, Pak. Kita masyarakat kita rela jual tanah, jual aset untuk apa? Nyekolahkan anak kuliah. Itu kan kehidupan dunia. Untuk sukses, biar bisa hidup layak di dunia, di akhiratnya. Jarang ada orang tua jual tanah agar anaknya bisa hafal Quran, agar anaknya pintar sholat, jarang. Tapi itulah faktanya, bahwasanya agar hidup sukses, orang tua kita rela berkorban dengan segala macam yang ia punya. Silakan. Tapi dalam konsep ekonomi Islam, tidak boleh hanya berpikir cepat, katak dalam tempurung, hanya urusan perut, pakaian, tidak. Kita harus berpikir jauh kesana dari akhirat, di alam akhirat sana yang kekal abadi. Makanya di dalam Islam kita akan melihat bahwasanya transaksi-transaksi dalam Islam nanti akan ada yang transaksi untuk membangun kejayaan di dunia, dan juga transaksi-transaksi akad-akad yang hanya boleh digunakan untuk membangun, mencari keuntungan di akhirat. Itu alasannya. Baiklah, ada tiga sudut pandang terhadap transaksi dalam Islam atau akad dalam Islam. Yang pertama ditinjau dari tujuan akad, kedua dari karakter, dan ketiga dari konsekuensinya. Kita akan lihat perinciannya lebih jauh. Kalau ditinjau dari tujuannya, secara umum akad dalam Islam itu bisa dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah akad yang bertujuan komersial, artinya Anda diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Keuntungan materi sebesar-besarnya. Contohnya apa? Jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, musaqah, muzara'ah dan yang lain, istisna, pemesanan atau salam, pemesanan dengan pembayaran tunai di muka, dan masih banyak lagi transaksi-transaksi yang kita diizinkan untuk mencari keuntungan materi. Kenapa dinamakan dengan akad komersial? Para ulama ahli fikih menjelaskan bahwasanya tatkala kita menjalankan transaksi ini, jual beli, masing-masing dari pihak terkait itu sadar bahwasanya lawan transaksinya pasti ingin mendapatkan keuntungan materi. Makanya ketika kita jual beli, kita tidak akan pernah menyesal gara-gara tahu bahwa penjual kita untung dari penjualannya. Sebagaimana penjual pun tidak menyesal gara-gara konsumennya untung dari pembelian itu. Dia tidak akan menyesal karena dia sadar memang Itulah tujuan dia. Dia jual beli ingin mencari keuntungan. Saya pun juga jual beli ingin mencari keuntungan. Makanya karena kedua belah pihak sadar adanya tujuan komersial semacam ini, makanya ada proses yang namanya negosiasi atau tawar menawar. Itu wajar. Bahkan dikatakan tidak wajar kalau ada orang jual beli tanpa negosiasi, tanpa tawar menawar. Berapa pak? Sekian, ya sudah saya beli. Kata orang mau beli kok kayak ngalir gitu. Apa kata orang ikut saja? Rugi kamu. Makanya saya yakin kalau bapak punya pegawai tidak akan tunjuk ini bagian pemasaran. Pengadaan barang tidak mungkin, saya yakin. Tapi untuk tujuan jenis kedua, transaksi yang bertujuan sosial, saya yakin bapak tunjuk orang yang seperti ini. Itu orang yang dermawan, tanpa pamrih. Misalnya apa? Akad hibah. Hibah itu akad. Dalam akad hibah tidak ada tujuan komersial. Saya sudah balillahi ta'ala, sedekah, wakaf, ini akad-akad. Utang piutang, ini termasuk akad yang tujuannya adalah sosial. Makanya dalam Islam ada namanya riba. Kenapa? Riba ini adalah akad yang Allah SWT gariskan. Tidak boleh ada nilai komersial di sini. Dalam utang piutang ini hanya pertujuan sosial, itu menolong. Dan balasannya apa? Hanya sekedar mencari keridhaan Allah. Kenapa demikian? Itulah syariat Islam. Karena Islam menggariskan bahwasanya hidup ini bukan hanya di dunia. Hidup bukan hanya untuk di pasar, tapi pasar untuk hidup dua kali. Makanya di para ulama mengatakan, nanti akan dijelaskan, bahwasanya kalau Anda sholat di masjid atau Anda sholat di pasar itu bagus. Tapi kalau Anda bisnis di masjid itu jahat. Kenapa demikian? Kok egois sekali Pak Kiai? Kalau saya sholat di pasar boleh, giliran saya memperlakukan masjid kayak pasar enggak boleh. Kenapa? Inilah karena masjid itu adalah pasar akhirat. Itu mulia, tidak boleh dinodai dengan tujuan-tujuan yang rendah. Itu mencari keuntungan materi. Makanya dahulu Ibnu Sirin setiap kali beliau melihat ada orang yang berdagang di pasar atau di masjid, apa kata beliau? Alaika bisukid dunya fa inna hadhihi sukul akhirah. Hendaknya engkau segera pergi ke sana, ke pasar dunia, karena ini adalah pasar akhirat. Dan dalam konsep keimanan orang Islam, pasar akhirat itu lebih mulia dibanding pasar dunia. Makanya mending jadi mantan pedagang akhirnya ngaji, belajar jadi ustaz, dibanding mantan ustaz. Kenapa? Kalau mantan pedagang itu mulia, mantan ustaz itu tidak tahu jadi apa. Mendingan itu. Kenapa? Kalau mantan pedagang itu artinya dia naik derajatnya menjadi ahli surga, sehingga sekarang jadi ahli ibadah. Tapi kalau ustaz yang dahulunya ahli ibadah berubah status, sudah tidak lagi peduli dengan akhirat, tapi malah berkecimpung dengan dunia, turun pangkat. Makanya dalam tujuan-tujuan sosial, Islam menggariskan bahwa transaksi-transaksi ini hanya murni untuk mencari keuntungan. Makanya dalam Al-Quran digariskan dalam surat Insan, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukur. Sungguhnya kami memberi makan kamu, memberi sedekah, infak, hanya karena liwajhillah, mencari keridhaan Allah. La nuridu minkum jazaan, tidak butuh balasan. Dan juga ucapan syukur, terima kasih saja tidak mau. Bahkan tidak boleh, bukan sekedar tidak mau. Makanya di dalam hadis yang katakan, ada tiga golongan orang yang pertama kali diceburkan ke neraka. Nah, untuk bila jangan sampai ada yang dari sini ini termasuk dari ketiga golongan itu. Salah satunya adalah orang yang bersedekah, tapi ia ingin status sosial, ingin dikatakan dermawan. Orang yang bersedekah ingin dapat status dermawan, inilah orang yang pertama kali diceburkan ke neraka. Saya yakin tidak ada dari yang hadir sini tatkala bersedekah ingin dikatakan Bapak Fulan memang dermawan, rajin bayar zakat, rajin infak. Saya yakin tidak ada. Saya yakin tatkala Bapak bersedekah, infak, wakaf adalah karena murni lillah. Tapi kalau kita sudah ada embel-embel, saya mau sedekah, tapi besok belinya di rumah saya, di toko saya, ini berarti ada tujuan komersial seperti ini tercela dalam Islam. Seperti ini tercela. Bahkan lebih jauh Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada Umar bin Khattab tatkala beliau bersedekah dengan seekor unta kepada seseorang. Lillah sudah diberikan. Tapi ternyata oleh orang yang menerima ini, untanya tidak dirawat, akhirnya jadi kurus. Untanya dirawat, akhirnya Umar kasihan, unta ini kasihan. Dan ternyata oleh orang itu dijual di pasar. Karena sudah kurus, akhirnya tidak kuat lagi buat kerja, dijual dia. Umar merasa iba, akhirnya ingin beli lagi, unta ingin dibeli lagi. Tatkala Rasulullah mengetahui, jadi ini katanya, la tashteri, jangan engkau beli. Walaupun bi'arakin, walaupun hanya dengan sebatang akar, walaupun dijual dengan sebatang akar, jangan pernah engkau beli bekas sedekahmu. Kenapa Rasul memberikan gambaran yang luar biasa buruknya? Kata beliau, matalul a'idi fi hibatih atau fi hibatih kama talil kalbi yaqi'u thumma ya'udu fayakulahu. Gambaran orang yang menarik kembali sedekahnya baik langsung atau dengan proses jual beli, itu bagaikan anjing yang mengeluarkan mutahnya kemudian dimakan lagi. Nah, alhamdulillah, gambaran yang jelek. Tapi kalau sudah lillah, ya sudah, jangan pernah dipikir. Sedekah lillah. Ini kan ini domain dari akad-akad sosial. Makanya riba diharamkan dalam Islam. Karena apa? Nulung tapi untung, ngesankannya nolong. Lagi susah mas ya. Butuh duit untuk berobat. Anak sekolah tagihan SPP, saya tangi. Tapi 10% dulu. Tidak boleh. Belum bisa bayar mas ya? Nunggak? Ya, boleh ditunda. Tapi 5%. Tidak boleh seperti itu. Walaikah nazaratin, panazaratun. Ila maizah, Allah garisin dalam surat Al-Baqarah. Kalau orang yang berhutang padamu, walaikah nazaratin, sedang kesusahan, kesulitan, tidak mampu melunasi, untuk bayar cicilan, maka panazaratun ila maizah. Harus engkau tunda sampai dia mampu. Tapi kalau anda paksa, harus bayar bunganya, maka itu namanya riba. Alasannya kenapa? Demikianlah garisan dari Allah SWT. Harus ada transaksi sosial dan harus ada transaksi komersial. Itulah syariatnya. Inilah yang membedakan antara syariat Islam dengan syariat konvensional. Kalau konvensional semuanya harus bernilai uang. Kegiatan ekonomi apa saja semuanya harus mendatangkan keuntungan. Dalam Islam tidak benar itu. Harus dibagi. Ada yang komersial, ada yang non komersial. Ada yang ada keuntungan dan ada yang tidak ada keuntungan materi sama sekali. Yaitu transaksi sosial dan antaranya adalah hutang piutang. Nanti akan kita ketahui apa bedanya hutang piutang dengan investasi. Nanti akan dijelaskan. Nah, jenis yang ketiga adalah akad jaminan. Biasanya akad jaminan ini terjadi karena adanya akad-akad sosial atau komersial. Dua-duanya masih bisa. Dan biasanya itu karena adanya hutang piutang. Makanya para ulama mengatakan pada transaksi ketika ini juga tidak dibenarkan adanya keuntungan jaminan, menjamin orang yang berhutang atau pergadaian. Itu para ulama menjelaskan tidak boleh ada nilai komersialnya, tidak boleh ada keuntungan dari pergadaian. Ini bila ditinjau dari akadnya. Ini kita mau tahu apa manfaatnya kita membedakan transaksi dalam Islam menjadi tiga seperti tadi. Dinyatakan oleh para ulama bahwasanya fungsi membedakan antara akad sosial dan komersial adalah pertama, mengenal perbedaan antara investasi dengan hutang piutang. Orang musyrikin, Pak, tatkala diharamkan riba, mereka menyangka kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innamal bai'u mithlu riba. Semuanya investasi itu seperti riba. Kata Allah tidak. Karena Allah mengatakan innamal bai'u mithlu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harama. Allah menghalalkan investasi, menghalalkan jual beli, tapi Allah mengharamkan riba. Ini fungsinya. Tatkala kita tahu bahwasanya suatu akad itu masuk dalam domain akad sosial, kita tahu bahwasanya tidak boleh ada keuntungan. Ada keuntungan berarti riba. Kalau itu adalah akad yang bertujuan komersial, dibenarkan dalam Islam atau sebagai akad komersial, maka keuntungan tersebut adalah keuntungan investasi atau usaha. Ini manfaat pertama. Makanya tadi saya katakan perbedaan investasi dengan riba atau penyatang piutang. Saya memberikan, menyerahkan dana 100 juta kepada pengusaha A namanya, dengan akad riba utang piutang dengan bunga satu bulan atau satu tahun keuntungannya adalah 10%. Betul, setelah satu tahun pengusaha tersebut untung dan berhasil memberikan keuntungan sebesar 10%, yaitu 10 juta. Begitu juga, tatkala saya investasi menyerahkan mas punya usaha, saya modali dengan konsep mudharabah bagi hasil. Dengan perjanjian, saya 10% saja, mas 90%. Betul, setelah 10 tahun, untung ternyata 10% dari keuntungannya adalah 10 juta. Dia untung 100% selama 1 tahun. Sehingga dari modal 100 juta menjadi 200 juta. Sama-sama, saya pulang dengan membawa 100 juta, ketika dari A juga 100 juta, 10. Ini 100 juta, 10. Bedanya apa? Bedanya pertama pada niatnya. Pertama adalah investasi, sedangkan yang sini dalam niatnya adalah utang piutang. Ini pertama. Kemudian kedua, nanti akan ada penjelasannya bahwa perbedaan kedua adalah terletak pada status kepemilikan. Nanti akan dijelaskan di sini. Ini manfaat pertama kita mengetahui pembagian akad smart ditinjau dari tujuannya. Yang kedua, tatkala terjadi cacat barang, kita akan bisa tahu apakah cacat tersebut boleh menjadi alasan untuk komplain atau tidak. Maksudnya tatkala Anda bayangkan sedang sedekah. Ternyata pada barang yang disedekahkan ada cacatnya. Maka orang yang menerima sedekah ini tidak punya hak untuk komplain. Pak, itakillah Pak, Bapak sedekah dengan sarung tapi sarungnya ternyata bolong. Tidak ada hak dia, karena Allah telah mengatakan ma'alal muhsinin min sabil, orang yang berbuat baik itu tidak ada alasan untuk dihujat. Tapi kalau orang yang komersial jual beli toko, ternyata sarungnya bolong dijual, kita boleh mengembalikan. Tapi kalau tadi orang dikasih, oh, udah dikasih kok masih nuntut, kan gitu, keterlaluan. Ini kalau ditinjau dari akad, karakter akad, ada transaksi yang bersifat mengikat. Artinya mengikat itu Pak, tidak boleh membatalkan kecuali atas izin pihak kedua. Seperti yang ditulis di toko-toko, barang yang telah dibeli tidak dapat dikembalikan. Itu maksudnya mengikat. Artinya tidak boleh dibatalkan transaksinya kecuali setelah mendapat izin dari pemilik toko. Ini contohnya adalah jual beli, sewa menyewa. Kalau sudah terlanjur menyewa ya sudah, tidak boleh dibatalkan kecuali kalau pemilik barang rela diputuskan. Ini maksudnya mengikat. Jadi kayak jual beli, transaksi sewa menyewa itu mengikat dari dua belah pihak. Nah, ada transaksi yang tidak mengikat sama sekali. Masing-masing boleh melepaskan diri dari transaksi. Misalnya syarikat dagang. Boleh. Partner boleh memutuskannya, saya sudah berhenti di sini. Ya, enggak apa-apa. Dia rela tidak rela harus berhenti. Misalnya sewa, apa namanya, pinjam, peminjaman, minjam barang. Mas, saya pinjam motornya, lagi dipakai, mas, tolong kembalikan motornya, saya mau pakai, boleh. Walaupun dia enggak, saya sedang pakai ini, enggak masalah. Kalau saya sedang butuh, saya boleh tarik kembali. Itu namanya peminjaman. Ini tidak mengikat dari kedua belah pihak. Begitu yang tadi minjamnya sehari, ternyata satu jam dikembalikan, itu boleh, tidak masalah. Nah, ada yang mengikat dari satu pihak. Contohnya pergadaian. Pergadaian itu mungkin satu pihak. Makanya kalau Bapak berhutang ke bank, ada gadainya agunan, tidak mungkin Bapak menarik agunannya kecuali setelah Bapak melunasi piutang. Tapi bank berhak untuk mengembalikan agunan walaupun Bapak belum melunasi piutang. Ini tiga jenis karakter akad dalam Islam. Ini fungsinya adalah mengetahui siapakah yang berhak memutuskan akad. Tadi tulisan di toko tadi, kita tahu hukumnya dalam Islam apa? Barang yang telah dibeli tidak boleh ini. Ternyata jual beli adalah salah satu akad yang mengikat, sehingga ucapan itu benar selama tidak ada cacat barang. Selama barangnya benar, tidak rusak, tidak ada cacat, maka ucapan itu betul-betul benar dan mengikat, sehingga kita tidak boleh mengembalikan. Nah, ini penting Pak, kalau kita ingin mengetahui perbedaan investasi dengan hutang piutang. Ini salah satu pembedanya. Tadi yang saya katakan, status. Di dalam Islam, kata Al-Imam Al-Qarafi, secara global, kalau akad ditinjau dari konsekuensi hukumnya ada dua. Akad yang memindahkan kepemilikan barang, dan ada akad yang tidak memindahkan kepemilikan barang. Contohnya jual beli. itu memindahkan pemilikan barang. Barang menjadi milik pembeli dan uang menjadi milik penjual. Tapi sewa menyewa, barang berpindah? Tidak. Barang tetap milik pemiliknya. Dia hanya memiliki hak guna. Pinjam barang, Mas pinjam motornya, motornya menjadi milik yang pinjam? Tidak. Dia hanya memiliki hak untuk menggunakan. Serikat dagang, nah ini penting, yang sering terjadi sekarang dipraktekkan dalam ekonomi Islam, perbankan Islam. Mereka menggunakan konsep bagi hasil mudharabah. Kata para ulama ahli fikih, mudharabah itu salah satu model dari serikat dagang. Hanya saja modelnya khusus, spesial. Satu pihak termodalkan atau memiliki modal dalam bentuk dana, uang, barang, sedangkan pihak kedua memiliki modal dalam bentuk apa? Skill. Sebetulnya itulah serikat dagang. Tapi karena bentuknya spesifik, khusus, maka memiliki julukan tersendiri, itu mudharabah atau bagi hasil. Para ulama mengatakan serikat dagang termasuk transaksi yang tidak memindahkan kepemilikan barang. Makanya tatkala Anda investasi, idealnya dalam Islam Anda sebagai pemilik saham. Kalau dalam konteks sekarang sebagai pemilik saham, karena biasanya kepemilikan perusahaan itu diwujudkan dalam surat saham. Idealnya seperti itu. Nah, kita tanya pada perbankan Islam atau orang-orang yang praktisi ekonomi Islam yang menerapkan konsep mudharabah. Nasabah. Nasabah yang datang dengan dananya miliaran, triliunan. Statusnya sebagai apa? Apa hubungan dia dengan unit usaha yang didirikan dengan modal yang dibawa oleh nasabah ini? Saya yakin tidak ada satupun praktisi perbankan terutama yang mengatakan usaha yang didirikan dana oleh dengan nasabah, dana nasabah A ini adalah milik A. Tidak. Nasabah hanya diberi bagi hasilnya, tapi status dikebiri. Anda bukan owner, Anda bukan pemilik. Anda hanya nasabah. Padahal para ulama sepakat bahwa transaksi mudharabah, serikat dagang, itu adalah transaksi yang tidak memindahkan kepemilikan, sehingga modal beserta turunannya, modal ketika sudah berubah menjadi gedung, menjadi aset, itu adalah turunan dari modal tadi. Itu statusnya harus menjadi milik nasabah. Tapi ternyata tidak demikian. Tidak demikian praktek yang ada di perbankan syariat dan ekonomi syariat yang sekarang ada. Berbeda dengan jual beli. Jual beli kalau sudah akad, deal, ya barang pindah milik pembeli, uang menjadi milik penjual. Contohnya lagi utang piutang. Utang piutang ini, tak kala kita membuat transaksi atau akad utang piutang, maka utang piutang ini memiliki konsekuensi memindahkan kepemilikan uang. Tak kala kita berhutang pada A, A tolong saya utangi 100 juta. Maka uang 100 juta tak kala diberikan kepada kita, statusnya sepenuhnya menjadi milik kita. Sehingga sepenuhnya kita boleh mengelola 100 juta untuk kepentingan yang kita mau. Berbeda dengan serikat dagang, investasi mudharabah, penggunaannya, pengelolaannya harus sesuai dengan perjanjian. Kenapa? Barang itu adalah milik pemodal. Harta itu adalah milik pemodal. Kita hanya memiliki wewenang sebatas kesepakatan. Tapi kalau utang piutang tidak. Utang-utang piutang tidak. Sepenuhnya utang ini uang adalah milik kreditur. Oleh karena itu sebagai konsekuensinya dalam Islam, seluruh turunan dari utang-piutang ini adalah milik kreditur. Sehingga tatkala ada keuntungan atau sebaliknya ada kerugian, sepenuhnya tanggung jawab kreditur. Debiturnya aman. Anda untung, Anda rugi, saya tidak tahu. Anda harus kembali modal 100 juta. Tapi kalau ada keuntungannya, saya boleh minta? Tidak. Karena tatkala saya minta sebagai debitur, maka itu adalah riba. Makanya dari sini kita bisa mengetahui bahwa logo-logo ekonomi syariah yang selama ini masih nol besar, Pak. Saya pernah mengatakan masih nol besar. Karena para praktisi kita tidak pernah berbicara tentang, tidak pernah meluruskan Anda ini adalah ini. Anda adalah sebagai owner atas usaha yang kami bangun. Tidak. Makanya praktek perbankan Islam yang ada di misalnya di Saudi Arabia, praktiknya berbalik arah dengan praktek perbankan yang ada di negeri kita. Kalau perbankan Saudi Arabia, semacam di Al-Jahe yang saya tahu, mereka itu membuka investasi dahulu, menemukan ladang usaha dulu. Nih, ada proyek. Baru mereka menarik dana dari masyarakat. Siapa yang mau investasi? Bapak bisa lihat di YouTube banyak contohnya, Pak. Bagaimana antusiasme masyarakat Saudi tatkala ada namanya iktitar, pembukaan saham, penawaran saham perdana. Itu pintu-pintu bank itu sadar sampai jebol, sampai roboh. Satpamnya sampai terpental gara-gara dia buka kunci pintu. Didorong oleh masyarakat yang berebut. Dibuka jam 9, mereka habis subuh sudah buka. Subuhnya jam 4. Selesai subuh itu 4:30 dan selesai mereka sudah antri di depan pintu. Bukannya sebenarnya mereka nunggu sekitar 4 jam. Kenapa? Mereka gitu, investasi dibuka dulu baru ada dana. Kalau perbankan kita tidak, dana dulu dikumpulkan, besok harusnya bagi modal, bagi hasil bulan depan, padahal investasinya belum ketemu. Bingung. Makanya di dalam perbankan kita, perbankan syarat kita, ada namanya over likuidasi, di mana masyarakat perbankan syariah itu telah berhasil mengumpulkan dana besar-besar dari masyarakat, ya ketiga, tapi mereka belum menemukan ladang investasinya. Luar biasa memang. Nggak tahu, saya ini tinggal 5 menit. Masih terus bisa. Saya terus. Sampai berapa, Pak? Nggak tahu, saya tanya. Nggak tahu para peserta ini gimana. Saya ini tinggal 5 menit. Saya baru separuh. Boleh terus. Nah, ini prinsip yang keempat, Pak. Ini tadi yang penting. Ini domainnya Ustadz. Bawa peluit semeritan. Disinilah waspada, ini rambu-rambunya Ustadz. Di sini lekat saya kenalkan ini rambu-rambunya Ustadz. Jangan deket-deket. Tadi saya katakan silahkan lepas landas. Konsepnya Pak Harto dulu. Siap landas-landas. Saya bukan siap lepas landas, tapi sudah siap silahkan lepas landas sekarang juga. Tapi ingat, jangan lewat pintu ini. Kalau saya gambarkan, dunia usaha ini memiliki ribu-ribu pintu. Tapi jangan lewat pintu yang 8 ini. Silahkan lewat pintu-pintu yang lain. Ada hal-hal yang diharamkan. Yang pertama adalah barang, objek usaha Anda harus halal. Kalau Anda jual beli dalam barang, maka barang yang Anda jual beli harus halal. Kalau jasa, maka jasa yang Anda jalankan harus halal. Tidak boleh Anda menjual jasa yang haram. Jual beli babi tidak boleh. Tapi selain babi, daging sapi silakan. Jadi ini jelas, saya yakin kita semua sudah tahu apa saja barang yang diharam dalam Islam yang tidak boleh diperdagangkan, jasa apa saja yang tidak boleh diperdagangkan dalam Islam. Sehingga saya tidak perlu menyebutkan perincian tentang barang-barang haram. Kemudian yang kedua, adanya praktek-praktek riba, yaitu yang terfokus pada uang, bernilai uang tanpa ada jasa dan tanpa ada barang. Karena dalam Islam menganut sistem atau syariat, ekonomi itu harus real. Jadi kalau ada transaksi, ada deal-deal antara pihak-pihak yang atau pengusaha, maka harus ada jasa yang dihasilkan ataupun barang yang dihasilkan, yang diputarkan. Tapi kalau uang bernilai uang, uang terus bernilai uang, tanpa ada barang, tanpa jasa, maka seperti yang kita alami sekarang. Krisis global, krisis ekonomi, itu yang akan terjadi. Kenapa? Uang membengkak, tagihan besar, tanpa ada barang yang diperoleh, tanpa ada jasa yang diperoleh. Sehingga bagi para pengamat yang sering mengikuti jurnal Bursa Efek, para pengamat memberikan warning kepada Menteri Ekonomi, kepada BI, katanya awas, banyak aliran hot money katanya. Jadi duit dari luar negeri masuk tanpa ada industri yang dibuka, tanpa ada lapangan pekerjaan yang dibuka, tanpa ada barang yang didatangkan, tanpa jasa yang diperjualbelikan. Terus adanya hot money. Saya juga heran, kapan dia itu jadi hot? Kenapa? Memang di oven? Kan tidak, kok jadi hot money katanya. Inilah, karena uang terus bergesekan dengan uang, terpurutan dengan uang, sehingga akan jadi bubble, akan jadi balon. Balonnya kan gampang ditusuk, gede bentuknya, tapi ketika kena duri, goncangan sedikit, sudah hilang balonnya. Ekonomi yang tadi katanya aliran dana besar, tapi semuanya akan hilang. Dan dalam Islam tidak, uang harus berbanding sejajar dengan barang dan jasa. Ada barang, ada uang, ada jasa. Sehingga ekonomi itu real, tidak mungkin digoyang. Makanya ini salah satu fakta yang unik, Pak. Sekarang masyarakat ini didoktrin dijajah oleh perbankan. Kenalkan saya menggunakan kata-kata yang pedas, dijajah. Jadi ada kolonial baru. Kok gitu? Perbankan begitu berhasilnya menanamkan ideologi-ideologi mereka di masyarakat, sampai mereka mengatakan, mengklaim berani lancang, mengklaim bahwasannya perbankan adalah tulang punggung ekonomi bangsa. Bukan demikian, Pak. Itu klaim perbankan. Tulang punggung ekonomi, baik ekonomi syariat ataupun ekonomi konvensional, katanya tulang punggungnya adalah perbankan. Tapi saya ingin bertanya, Pak, kapan bank itu masuk pasar? Ada bank yang merintis dari tanah, hamparan hutan, di babat hutan, buka bank, cabang, terus dia teriak-teriak ke masyarakat promosi, mari buka toko di sini. Tidak ada ceritanya, Pak. Tapi masyarakat dulu yang buka hutan, permukiman, ada pasar tradisional, kalau bank lihat, pasar tradisionalnya bergeliat, bergerak, baru dia buka cabang. Tapi tak kalah pasarnya mulai sepi, siapa yang pertama kali angkat kaki? Bank. Kalau Anda bayangkan tulang punggung itu kan yang terakhir lari. Ini pertama kali lari. Jadi kalau Anda berkelahi, maka yang pertama kali terkena itu tangannya, kakinya yang terkena, kakinya. Ini enggak, yang pertama kena pukul adalah banknya. Jatuh banknya, hancurlah ekonomi. Seperti yang sekarang. Krisis ekonomi 97-98 sebagai buktinya. Krisis ekonomi global sekarang sebagai buktinya. Dari mana datangnya krisis? Dari pasar? Dari industri? Dari jasa? Tidak. Dari dunia perbankan. Kita hancur gara-gara sistem perbankan dulu, krisis ekonomi 98. Dunia sekarang sama-sama hancur. Dari mana datangnya? Dari pasar? Dari jasa? Dari industri? Tidak. Dari perbankan. Maka sudah saatnya sekarang umat Islam mengatakan membalik. Kamilah tulang punggung ekonomi, para praktisi, pedagang, pada industri, dunia apa namanya, jasa, itulah yang sekarang layak untuk kembali, untuk membalik fakta, mengatakan kamilah tulang punggung ekonomi bangsa. Kita mulai memberikan daya tawar kepada negara kita, bahwasanya Pak, kalau Bapak ingin memajukan, mensejahterakan bangsa, perhatikan, berilah perhatian selama ini Bapak berikan kepada perbankan, berikan kepada kami. Dan perhatian yang dulu Bapak beritakan kepada kami, berikan kepada Bapak. Anak berikan Bapak. Dan anak emaskan kami. Sudah saatnya kita berkata demikian. Karena kita terbukti anak yang baik. Tidak pernah nakal. Tidak pernah bikin goncang. Tapi ini anak nakal ini, yang selalu bikin goncang, bikin khawatir, inilah mereka. Ya, saya ambil dua sebentar ini dengan Pak. Yang ketiga, adanya gharar, ketidakpastian. Umat Islam, dalam syariat Islam, ingin umat ini bersatu padu, saling menyayangi, tidak saling membenci, tidak saling bertikai. Kenapa bertikai? Karena memperebutkan sesuatu yang tidak jelas. Dalam konsep gharar, Islam mengharamkan setiap transaksi yang tidak jelas. Misalnya seperti yang di pasar-pasar tradisional, sekedar contoh saja. Tatkala bisnis dengan teman, ini saya bawa dulu barangnya ya. Mau dibawa itu dalam apa? Dipinjam, dibeli dengan harga berapa? Pembayaran tunai, pembayaran kredit, tidak jelas. Sepertinya tidak boleh. Ada lagi, ini biasa di para penggemar pacuan kuda, punya kuda-kuda pacu biasanya, dia beli keturunan kuda ini masih di dalam perutnya, sudah ditawar menawar. Kenapa ini kuda ini pernah menjuari event nasional, sehingga keturunannya diperbutkan, belum lahir saja sudah dipesan. Sistem ijon dalam Islam diharamkan. Kenapa? Belum pasti, ini panennya belum tentu, masih ada peluang diserang hama, maka tidak boleh dalam Islam. Harus pasti bahwasanya barang pasti bisa diadakan. Kalaupun tidak pasti 100%, maka 90% harus bisa diadakan. Makanya kalau sudah menguning, sudah menua, baru boleh diperjualbelikan. Tapi selama masih ijon, belum pasti, maka tidak boleh diperjualbelikan. Sehingga peluang terjadinya sengketa ini diminimalisir oleh Islam. dikurangi, dipersempit, kalau bisa ditiadakan sama sekali. Makanya Islam menganut asas kepastian, harus pasti jasa yang Anda tawarkan, barang yang Anda tawarkan, uang yang Anda tawarkan pun harus pasti. Kemudian yang keempat, adanya persyaratan yang mendatangkan riba. Seperti, ya boleh kredit, tapi kalau telat, ini persyaratan, boleh. Kalau telat, berarti ada denda. Kalau telat cicilan, ada dendanya. Ini riba, berarti persyaratan ini menjadikan transaksi tadi, walaupun barangnya halal, cara jual belinya halal, tapi kalau ada persyaratan ini, embel-embel ini menjadikan rasanya haram. Faktor kelima yang menjadikan suatu transaksi diharamkan adalah masalah waktu. Bapak bisa bayangkan, bapak punya waktu sehari itu 24 jam, seminggu 7 hari, dan sebulan ada 30, ada 31 hari. Kalau dalam Islam ada 29, ada 30 hari. Yang diharamkan selama 1 bulan ini hanya ada satu waktu saja, yaitu ketika hari Jumat setelah azan kedua, muadzin azan kedua sebagai pertanda bahwa imam telah naik mimbar, hingga imam mengucapkan salam kedua. Artinya selama prosesi pelaksanaan ibadah salat Jumat dari khutbah sampai salam, umat Islam tidak dibenarkan di tempat tersebut untuk menjalankan transaksi jenis apa saja. Maksudnya transaksi lah, transaksi yang termasuk domain pembagian transaksi sosial, komersial, sewa, menyewa, jual, beli, dan seterusnya. Kenapa? Karena Allah telah menggariskan dalam surat Jumat, wa idza nudiya lil salati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Kalau sudah dikumandangkan azan Jumat, segera menuju zikir kepada Allah, yaitu salat Jumat, dan tinggalkanlah jual beli. Para ulama menggariskan jual beli dan yang semakna dengan jual beli, yaitu berbagai macam transaksi komersial. Hanya ada satu waktu. Selebihnya silakan, kebebasan yang luar biasa. Yang keenam, ada tempat. Satu tempat yang tidak boleh, yaitu di dalam masjid. Karena masjid adalah seperti kata Ibnu Sirin, pasar akhirat. Makanya Rasulullah SAW berpesan kepada umatnya, kalau kalian melihat ada orang yang jual beli di masjid, maka katakan kepadanya, la arbahallahu tijarata, semoga Allah tidak memberkahi, tidak memberikan keuntungan pada perniaganmu. Bukan hanya kegiatan yang bernilai komersial, bahkan mengumumkan barang yang hilang di dalam masjid saja tidak boleh. Kata Rasul dalam hadisnya, dan ini hadis yang sahih dari riwayat yang Abu Dawud dan yang lain, kalau kalian melihat orang yang mengumumkan barang hilang di masjid, faqulu lahu la raddallahu alaika dhayatan, semoga Allah SWT tidak mengembalikan barangmu yang hilang. Makanya para ulama menggariskan bahwa tidak boleh berjual beli atau mengadakan kegiatan komersial di dalam masjid, walaupun non profit. Mengumumkan barang hilang itu non profit, tapi itu tidak boleh di masjid. Kalau ada barang hilang di masjid, sudah cari saja, tidak usah diumumkan, silakan cari, tapi jangan dibuat pengumuman dengan pengeras suara dan yang serupa. Ketujuh, adanya penipuan. Saya yakin ini tidak perlu dijabarkan, tapi yang jelas penipuan ini adalah sahabat setia dunia bisnis. Dunia bisnis penuh dengan penipuan, manipulasi, dan yang serupa. Saya sekedar mencontohkan saja, di antara penipuan yang sering terjadi di dunia bisnis adalah penipuan para sahabat. Bukan para sahabat Nabi, tapi sahabat para pedagang mengatakan, mas, kalau bukan teman sendiri, saya tidak akan jual segitu. Kan sering itu, Pak, ya, trik-trik unik loh para pedagang. Kalau bukan karena mas mewah, saya tidak akan. Tadi sudah ditawar segini loh, mas, 10 juta, masa mas mewah 9 juta gitu. Ya karena mas teman ya sudah, untuk membangun relasi di antara kita, saya berikan. Padahal tadi tidak ada yang nawar, 5 juta aja tidak ada, ini apalagi 10 juta. Tapi gitu biasanya, dengan meyakinkan mimik yang meyakinkan teman sendiri loh, mas, saya benar loh, untuk mas saja, tidak ada yang lain, padahal setiap datang untuk mas saja terus. Itu biasa dalam perdagangan. Makanya kitanya juga jangan lugu dibilang untuk teman, ya tidak apa-apa mas, teman sekarang saya tawar. Kalau teman kan ditawar, bukan nurut saja. Ini sering terjadi. Di dalam hadis menyatakan, di antara satu orang yang tidak akan dilihat wajahnya oleh Allah SWT kelak di hari kiamat, Allah yang bersumpah, terlebih-lebih bersumpah setelah sholat asar, bahwa barang yang ia jual laqad utitu biha kadza wa kadza fa lam yuta. Sungguh telah saya ditawar sekian sekian padahal tidak ada yang menawar. Jadi kenakalan para pedagang ini zaman Nabi juga sudah ada. Mungkin Anda bertanya, lu itu kan mungkin trik-trik sekarang enggak, karena pencetus penggagas ide-ide itu satu, Pak. Iblis. Jadi membisikkan agar tadi pedagang bilang, "Teman, ini Mas saja kalau bukan Mas enggak." Itu satu idenya. Penggagasnya iblis. Jadi diwariskan terus, dikembangkan, dibisikkan kepada para pedagang. Makanya hati-hati kalau dibilang oleh pedagang, kalau bukan karena Mas saya tidak akan kasih. Jangan tergiur dengan itu. Itu biasa. Itu trik-trik penipuan yang klasik seperti itu. Yang modern, kalau tadi ini klasik, agar tidak dibilang ustadznya ini, walaupun yang riya ya tidak boleh. Agar tidak bilang apa namanya, agar anda tidak bilang itu kuno ustadz. Sekarang tidak ada. Ada dengan cara yang lebih lembut. Anda tidak percaya, silahkan datang ke mall. Big sale katanya. Luar biasa big sale. Cuci gudang. Katanya diskon up to 70%. Setelah Anda masuk, di mana yang ada diskon 70% ini? Di sudut sana, di jauh. Mana masih yang diskon 70% di sana? Ternyata barangnya sudah kucau. Sudah jelek. Itu saja yang 70%. Yang lainnya 10%, 5% tidak ada. Bahkan stiker harganya sudah 5 lapis. Kalau Anda cabuti satu-satu, yang pertama 100, kedua 80, ketiga 70, keempat 60, terakhir 50. Didiskon 50%, kembali ke 50 lagi. Itu sering terjadi di dunia bisnis seperti itu. Sebelum didiskon dinaikkan harganya. Katanya cuci gudang. Gudangnya penuh, tidak pernah dicuci. Berdebu. Banyak barangnya. Tapi selalu dibilang cuci gudang, tidak pernah selesai. Ini trik-trik penipuan yang sering terjadi di dunia, dan itu ada. Saya yakin Anda pernah mengalami, bahkan mungkin menjadi korban, salah satu korban trik-trik semacam itu, pixel up to 70% atau yang lain. Itu zaman dulu seperti itu. Ada yang kedelapan adalah merugikan orang lain. Di antara transaksi atau kegiatan-kegiatan bisnis yang merugikan orang lain adalah monopoli. Betapa sering orang menimbun, sehingga masyarakat menjadi kelapakan penimbunan bensin, kedelai, beras, macam-macam. Sehingga masyarakat menjadi susah, harga naik, padahal barang ada. Pertamina sudah mengeluarkan minyaknya, bensinnya sudah. Kira-kira cukup kok. Masyarakat masih antri, berebut di SPBU. Kenapa? Adanya para penimbun. Ini jelas merugikan masyarakat besar, ini termasuk transaksi yang diharamkan. Dan di salah satu bentuk transaksi merugikan yang diharamkan dalam Islam, dan ini mungkin kita salah satu aktornya, adalah mendahului penawaran saudara kita. Saudara sedang menawar ini, tapi barang satu-satunya langsung kita beri kode penjualnya. Saya beli tambahan 5 juta boleh, 500 ribu boleh. Melangkai pendahuluan seperti itu, melangkai penawaran orang seperti ini tidak dibenarkan dalam Islam. Ini 8 unsur utama yang menjadikan suatu transaksi itu diharamkan dalam Islam. Telah ada, ini prinsip yang kelima, mengenal arti keuntungan. Inilah impian kita para pengusaha, ingin untung. Apa arti untung dalam Islam? Sehingga kita mengetahui kalau uang saya punya sekian, saya harus menghasilkan untung. Di dalam konsep konvensional dikenal bahwasanya uang berhenti itu adalah rugi katanya. Uang berhenti, Anda punya 10 juta, besok tetap 10 juta, sebulan yang akan datang 10 juta, itu dalam konsep ekonomi konvensional dianggap sebagai kerugian. Sehingga mereka mengatakan, tatkala kita menyalurkan dana kita ke fakir miskin yang berhutang, untuk berobat, untuk kegiatan-kegiatan yang serupa, tanpa ada return, tanpa ada keuntungan, tanpa ada bunga, itu kata mereka rugi. Kenapa? Kata mereka, kalau saya investasikan, saya kelola, ini 10 akan menjadi 15, 15 akan menjadi 20, 20 akan menjadi 30, dan seterusnya. Ini dilihat, dalam ekonomi syariah, ternyata keuntungan itu ada dua jenis. keuntungan yang berlipat ganda uang, 10 jadi 15, 15 jadi 30 dan seterusnya, itu dibenarkan, tapi dalam batasan-batasan tertentu. Dan ada keuntungan kedua, yaitu keuntungan materi. Apa itu? Keridhaan dari Allah Subhanahu wa Taala. Oleh karena itu, tatkala ini banyak sekali pertanyaan dan mungkin akan ada dari ini, sebelum ditanya saya akan jelaskan dulu. Ditanya, tatkala ditanya atau tatkala ada orang yang berhutang, kan tadi katanya ada doktrin inflasi, nilai uang ini terus menyusut. Ketika saya ngutangi sekarang 10 juta, tapi nilai 10 juta itu kan 15 gram atau mungkin 30 gram emas. 10 tahun yang akan datang, 10 juta hanya bisa beli 5 gram emas mungkin saja. Nah, bagaimana kalau saya mengaitkan nilai piutang dengan harga emas sehingga saya tidak rugi? Kan gitu, Pak. Itu banyak sekarang ditanyakan. Jadi tatkala bayar nanti berapa dikonversikan dengan nilai emas? Kapan bayarnya? 10 tahun enggak apa-apa. 50 tahun enggak apa-apa asal dikonversi dengan nilai emas. Sehingga dulu tatkala menghutangkan saya bisa beli 30 gram emas, maka tatkala bayar pun saya harus bisa beli 30 gram emas. Ini sering terjadi di masyarakat. Kenapa? Karena kalau 10 tahun yang akan datang saya hanya bisa beli 10 gram, berarti saya rugi katanya. Tidak demikian, Anda tidak rugi. Tatkala akad yang mengikat antara Anda dengan dia adalah akad hutang piutang, ingat keuntungan yang harus Anda perjuangkan adalah keuntungan non materi. Apa itu wujudnya? Ucapan terima kasih? Tidak. Status sosial? Bukan. Keuntungan adalah keridhaan Allah Subhanahu wa Taala. Allah telah melalui lisan Rasul mengatakan, "Man yassara musliman yassara Allahu yaumul qiyamah." Barang siapa yang memudahkan orang muslim dia di dunia, maka Allah akan memudahkan kesusahannya kelak di hari kiamat. Inilah keuntungan yang kita cari. Mengingat kalau kita sebagai seorang muslim menghutangkan, jangan berpikir keuntungan materi. Kalau kita sedang menjalin akad-akad yang itu merupakan akad-akad sosial. Makanya pola pikir kita, sudut pandang kita tentang nilai keuntungan itu harus diperluas. Ada keuntungan materi, ada keuntungan non materi. Keuntungan materi adalah berlipat ganda uang atau yang serupa dengan uang, bernilai uang. Dan yang non materi adalah dibukakannya pintu surga untuk kita. Tidakkah Anda semuanya menggambarkan tatkala di dunia untung materi, di akhirat ternyata buka pintu surga, dibuka yang terlalu untuk Anda. Ini keuntungan, contoh keuntungan materi, Pak. Saya yakin Anda mendambakan untuk menjadi orang seperti ini, Pak. Dikisahkan, Pak, bahwasanya kelak di hari kiamat Rasulullah menceritakan salah satu kejadian yang akan terjadi di hari kiamat. Kata beliau, akan didatangkan salah seorang pengusaha muslim kelak di hari kiamat. Ketika di akhirat dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa Taala, "Wahai hambaku, aku telah berimu harta kekayaan. Apa yang kau lakukan dengan harta kekayaanmu?" Kata beliau, "Perang ya Allah, benar engkau telah berikan aku kekayaan. Dan dahulu aku sebagai seorang pedagang. Sebagai seorang pedagang, kebiasaanku adalah kalau orang itu mampu aku ringankan. Tidak ambisi keuntungan 100%, 200%, 300%, tidak. Saya mudahkan, ya sudah alhamdulillah untung tidak rugi. Silakan beli. Dan kalau yang beli itu adalah orang yang tidak mampu, saya beri tangguh dia. Butuh beras untuk makan, enggak apa-apa uang. Kapan bayar? Minggu depan. Ternyata minggu depan belum mampu. Ya sudah, ditunda sampai engkau mampu." Inilah figur pengusaha muslim. Apa kata Allah pada akhir kisah ini? Maka Allah mengatakan, "Aku lebih layak untuk melakukan ini daripada engkau. Mudahkanlah hambaku ini." Dan akhirnya dia masukkan dalam surga. Tidakkah Anda semuanya menambahkan seperti itu? Menjadi pengusaha di akhirat pun ternyata Allah Subhanahu wa Taala memudahkan hisab Anda. Ini cita-cita kita bersama. Ini keuntungan non materi. Nah, ini pertanyaan yang penting. Siapakah yang berhak mendapatkan keuntungan? Kan tadi macam-macam bisnis, akad, transaksi yang kita bikin. Nah, cita-cita kita pasti ini mendapatkan keuntungan. Siapakah yang berhak? Apakah saya ini sebagai pengusaha berhak untuk dapat keuntungan? Rasulullah memberikan jawabannya. Al-kharaju bi-thaman. Keuntungan adalah imbalan atas kesiapan Anda menanggung kerugian usaha kalau terjadi. Makanya tatkala Anda ingin bertanya tentang konsep syariah Islam atau syariah Islam tentang perniagaan, jangan bertanya tentang keuntungan. Pertanyalah tentang kerugian, siapa yang nanggung kalau terjadi kerugian. Kalau yang nanggung adalah pemilik usaha, pemodal, maka itu namanya investasi. Tapi kalau kerugian sepenuhnya dibebankan kepada pelaku usaha, itu namanya hutang piutang. Silakan Anda sekarang bisa investigasi ke perbankan syariat, OPMT syariat, Pak, kalau saya mendapatkan kucuran dana dari Bapak, sekian juta, ternyata terjadi musibah, gudang saya terbakar, konsleting, gempa bumi, gedung saya roboh, mobil saya ditabrak, siapa yang nanggung? Kalau dijawab, ya sudah, kami yang nanggung, berarti itu investasi mudharabah yang benar. Tapi kalau enggak, Pak, ya harus kembali modal, itu namanya riba. Karena Anda mengatakan keuntungan itu hanya boleh dinikmati oleh orang yang siap menanggung kerugian. Oleh karena itu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, innama tumlakul ghullatu bidhamani fil milki sahih. Keuntungan itu hanya boleh dinikmati oleh orang yang siap menanggung kerugian karena dia sebagai pemilik usaha, pemilik badan usaha yang didirikan oleh modal itu. Kalau tadi di depan saya katakan, silakan Anda tanya ke perbankan syariat, PMB syariat, saya sebagai nasabah ini statusnya sebagai apa? Sebagai pemilik atas usaha yang didirikan atau tidak? Kalau sebagai pemilik berarti ini adalah investasi syariah yang benar. Kalau saya hanya sekedar nasabah, tidak sebagai pemilik, maka ini yang terjadi adalah hutang piutang yang berbunga. Demikianlah garis atau prinsip yang dikasih oleh Imam Syafi'i yang berdasarkan hadis di atas. Prinsip keenam, asas suka sama suka. Ini saya yakin kita semua telah mengetahui prinsip ini. Islam tidak pernah memaksakan kehendak, tidak pernah memaksakan agar kita bertransaksi. Makanya banyak dalil dalam Al-Quran, dalam hadis, bahwa perniagaan itu harus dijalin dengan prinsip atau dasar suka sama suka. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Perniagaan itu didasari oleh tijaratan an taradin. Perniagaan yang didasari asalnya suka sama suka. Nabi dalam hadis mengatakan innamal bay'u an taradin, semuanya perniagaan itu adalah yang didasari, perniagaan yang benar itu adalah perniagaan yang didasari oleh taradin, suka sama suka. Saya yakin tidak perlu ditekankan terlalu banyak, tapi ada satu hal yang sering terjadi, perniagaan yang didasari rasa sungkan. Contohnya, wong ustadznya yang jual, masa saya enggak beli. Nah, contohnya kan lah gitu. Ini pimpinan saya, direktur saya yang jual, masa enggak enak kalau dia udah nawarkan, dia presentasi, nanti saya jabatan saya dicopot, jangan-jangan. Ini transaksi yang berdasarkan rasa sungkan, seperti termasuk transaksi yang tidak memenuhi kriteria suka sama suka, maka jangan sungkan. Contoh real, Pak, zaman Nabi, saya yakin kalau sungkan harusnya kepada Nabi itu lebih layak untuk sungkan. Tapi lihat bagaimana para sahabat negosiasi. Tatkala jual beli dengan Nabi, mereka tetap negosiasi. Suatu hari tatkala Nabi pulang dari perang Tabuk, sahabat Jabir ini mengendarai unta. Padahal pada awal perjalanan sahabat Jabir berada di barisan paling depan pasukan, sedangkan Rasulullah berada barisan paling belakang. Ini lihat pemimpin yang luar biasa. Beliau pemimpin bukan di tengah, tapi di belakang. Jadi kalau dikejar musuh, beliau yang pertama kali berhadapan. Tapi demikianlah pemimpin yang benar-benar berjiwa pemimpin. Pasukan berada di depan, beliau berada di belakang. Pemimpin sehingga kalau ada yang sakit, ada yang ketinggalan, ada yang capek, seperti dalam Rasulullah ini, beliau yang akan menolong. Bukan dia yang pertama kali di tengah, dilindungi. Enggak. Jiwa pemimpin yang luar biasa. Seakan tapi unta yang ditunggangi Jabir ini ternyata sudah kecapean, lelah. Sehingga walaupun tadi di depan, akhirnya menjadi paling belakang sehingga akhirnya terkejar oleh Rasulullah SAW. Tatkala unta ini sudah lemah, Jabir bertekad sudah saya tinggal saja unta ini, mendingan jalan daripada menunggangi unta yang tidak bisa jalan. Kalau jalan lebih cepat katanya. Tapi ketika terkejar Rasulullah, hanya dipukul Rasulullah SAW karena kemurahan Allah dan ini merupakan mukjizat dari beliau. Unta menjadi kembali semangat dan berjalan kencang sampai kata Jabir, saya sama tegang apa pegang pelanannya itu sampai agar dia tidak mendahului Rasulullah. Karena begitu semangat namanya setelah dipukul Rasul. Kata Rasulullah, "Bi'ni ya Jabir." Jabir, juallah pada kontamu. Setelah tanya sehat lagi, Jabir sungkan. Pertama sungkan, "Huwala kaya Rasulullah, sudah buat engkau aja Rasulullah. Wong tadi sudah niatnya mau dibuang, kok sekarang mau dijual? Mau enggak enak Jabir." Sungkan gitu. "Ya sudahlah, buat Rasulullah saja." Kata Rasulullah, "Bi'ni." "Enggak, jual pada Rasulullah." Kata Jabir, "Huwala kaya Rasulullah. Buatmu saja Rasulullah, dialah. Wong tadi niatnya sudah dijual, masa sekarang oh dibuang sekarang masa dijual." Kata Rasulullah, "Bi'ni, jual padaku." "Saya tidak mau diberi begitu saja." Kata Jabir, "Ya sudah, kalau begitu saya jual 5 oke, 5 oke itu sekitar 200 dirham." Katanya. Tapi ini naluri bisnis Jabir bangkit di sini. Dia berpikir, kalau tadi kan yang dibuang benar karena ontanya sudah tidak berguna, sudah tidak bisa jalan. Sekarang kan sudah semangat ontanya. Kalau dijual artinya saya harus jalan kaki pulang ke Madinah. Naluri bisnis boleh dijual, tapi dengan syarat saya boleh tunggangi sampai ke Madinah. Naluri bisnis. Ya kalau dia jual diserahkan kepada Rasulullah kan artinya dia harus jalan kaki. Sayang sekali mempunyai unta semangat. Apa yang dia lakukan? Dia memberikan persyaratan kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, boleh saya jual? Saya jual dengan 5 uqiyah, 200 dirham, tapi dengan syarat boleh saya tunggangi sampai di Madinah." Betul, Rasulullah menerima persyaratan itu. Setiba di Madinah, segera Rasulullah mengirimkan duitnya. Dikirimkan ke Jabir sebesar 200 dirham. Dan Jabir pun sudah persiapan ingin menyerahkan untanya kepada Rasulullah. Akan ternyata keburu utusan Rasulullah yang terlebih dahulu. Ternyata dia pesan kepada Rasulullah, "Ini uangmu 200 dirham dan ambillah untamu." Dia akan kembali kepada Jabir. Tapi lihat bagaimana naluri bisnis Jabir, dia memberikan persyaratan negosiasi. Benar Rasulullah pun tadi sungkan, tapi tatkala Rasulullah tetap bersikukuh untuk bisnis adalah proses negosiasi, memberikan persyaratan dan seterusnya. Jadi tidak boleh ada sungkan. Ustaz jual beli, nah boleh. Tapi memenuhi kriteria bisnis yang profesional. Barang yang bermutu, tepat waktu, kemudian pembayaran tepat waktu dan seterusnya. Ini prinsip yang terakhir. Dan ini prinsip dengan jujur dan transparan. Saya yakin saya tidak perlu berpanjang lebar di prinsip ini, karena saya yakin semua ini telah banyak dibahas secara konvensional ataupun secara syariat. Bahwasanya kita harus jujur dan transparan. Kalau memang barangnya tiruan, ya katakan ini adalah produk Cina tiruan. Kalau memang asli, harusnya katakan asli. Kalau memang grade 1, jangan bilang grade 2. Kalau memang tidak bisa, jangan bilang bisa. Harus jujur. Satu kasus yang pernah diterima di zaman Rasulullah, ada seorang wanita berjual beli bahan makanan. Beliau sebagai seorang khalifah mengadakan investigasi mendadak, sidak ke pasar. Ketika melihat barang yang bagus, Rasulullah ngecek, dimasukkan tangannya ke dalam tumpukan makanan. Ternyata di dalam tumpukan itu bahan makanan dalam keadaan basah. Yang di luar kering, kurmanya kurma basah. Rasulullah pun terkejut dan mengatakan, "Mahari sahih bertahan. Kenapa ini wahai penjual? Kok basah?" Kata penjual, "Ya Rasulullah, tadi malam kena hujan. Mungkin saya taruh di bawah." Nakal. Yang ada cacatnya ditaruh di bawah. Kata Rasulullah, "Halaja atau fokot ta'ambe lahunas." Kenapa kok tidak letakkan di atas, dipisahkan, sehingga orang yang membeli tahu bahwasanya kormamu tidak semua bagus, ada yang basah kena hujan. Kemudian Rasul memberikan satu kaidah, "Man ghasyana falaysa minna." Barang siapa yang menipu, manipulasi, maka itu tidak termasuk dari golonganku. Ini ada tiga, ini yang terakhir insyaallah, ada tiga jenis kedustaan yang sering terjadi dalam perniagaan. Yang pertama sumpah palsu, kemudian kedua curang dalam takaran dan timbangan, dan ketiga adalah menyembunyikan cacat barang. Sumpah palsu itu sering sekali murah. Kata Rasulullah, "Al-halifu munafiqatun lisil'ati mumhiqatun lilbarakah." Sebenarnya sumpah itu menjadikan barang laris manis, tapi itu menghapuskan, mengikis habis keberkahan jual beli. Kalau Anda sudah mendengar, demi Allah, bahkan semuanya salah lagi, semuanya demi langit dan bumi, siriknya, semuanya sudah sirik, kemudian bohong lagi, dua kali jahat. Itu sering terjadi. Demi langit dan bumi ini barang asli. Ya subhanallah, matahari aja matahari Cina. Bulan-bulan Cina. Produknya simbol betul-betul palsu. Tapi sumpah palsunya subhanallah, sering. Begitu juga dalam takaran wailul mutaffifin, celaka orang yang curang dalam takaran dan timbangan. Saya kan tidak tahu, tidak perlu dipaparkan. Yang ketiga adalah cacat barang disembunyikan. Seringkali kalau mobil sudah tabrakan, diketok, dempul, katanya untuk mancing katanya. Dan ketika jual ini bagus, belum pernah tabrakan, padahal subhanallah, ketika diketok-ketok, ini bunyinya beda, ada yang keras, ada yang bunyinya nyaring. Ini berarti tidak beres. Makanya jujur, kalau kita jujur, insya Allah akan Allah berikan kemudahan. Pernah dikisahkan Ibnu Umar, tatkala dia menjual seorang budak, dibeli dengan harga 800 dirham. Setelah ketika transaksi, Ibnu Umar mengatakan, budak ini saya jual tapi saya tidak tahu apakah dia punya cacat atau tidak. Yang saya tahu hanya ini, disebutkan cacatnya. Selebihnya saya tidak tahu. Dan saya tidak bertanggung jawab atas cacat yang saya tidak ketahui. Beliau bersyarat. Tatkala sudah dibawa pulang, pembeli komplain, ternyata ada cacat yang tidak disebutkan oleh Ibnu Umar. Maka mereka komplain ke Utsman bin Affan. Masih gugatan. Kata Utsman bin Affan, wahai Ibnu Umar, engkau sudi bersumpah untuk mengatakan bahwa demi Allah saya tidak mengetahui cacat yang ini. Karena tadi kan sudah bersyarat. Kata Umar, saya tidak mau bersumpah. Kalau gitu, berarti yang dimenangkan gugatnya adalah pembeli, karena Ibnu Umar tidak mau bersumpah. Ini padahal sahabat, tapi Utsman bin Affan adil, sesuai dengan proses peradilan yang berlaku. Tidak bersumpah, sudah, berarti dikalahkan. Kembalikan barang, kembalikan uang. Akhirnya esok hari Ibnu Umar dijual kembali di pasar dengan harga 1.500. Untung dua kali lipat. Karena tadi keberkahan tatkala dia milih untuk tidak bersumpah, menjaga keagungan nama Allah, menjaga kesucian nama Allah, hanya karena memperebutkan keuntungan sedikit, tapi Allah ganti. Makanya dalam sebuah riwayat, para ulama mengatakan, para ulama terdahulu mengatakan, man taraka syai'an lillahi awadahu Allah khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan suatu hal karena lillah, karena Allah, karena takut kepada Allah, karena mengharapkan kerana Allah, maka Allah akan ganti dengan lebih besar. Dan itu terbukti sepanjang sejarah. Yang siapa karena lillah dia melakukan sesuatu, meninggalkan sesuatu, Allah akan beri keberkahan, Allah beri kemudahan-kemudahan yang di luar dugaan kita. Ini yang bisa saya sampaikan. Allah Ta'ala alam bisawab. Semoga bermanfaat dan semoga ini memotivasi kita untuk menjadi benar-benar pengusaha muslim yang sukses di dunia dan di akhirat mendapatkan kemudahan seperti di figur seorang pengusaha muslim yang di akhirat kamar dimudahkan hisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.